Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di sesi ke-2 pada materi pagi hari ini, kecuali bersyukur kepada Allah jalla wa ala yang telah memberikan kita hidayah, taufik sehingga kaki kita kembali kita mampu langkahkan ke tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini dalam rangka beribadah, bertaqarrub dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih sama seperti daurah yang pertama, bahwa di hari kedua kita akan mempelajari bagaimana cara ibadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Tapi bagaimana cara ibadah? Bagaimana cara bertaqarrub? Karena ibadah tanpa ilmu hanya akan membuat kita gigit jari pada hari kiamat kelak. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَ فَهُوَ رَدٌّ. Barang siapa mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya, maka amal ibadah tersebut tertolak. Oleh karena itu, agar amal ibadah kita tidak sia-sia, marilah kita mempelajari bagaimana tata cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beribadah. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, titik berat kajian kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana mandi kita bukan hanya membersihkan diri kita, bukan hanya mempercantik wajah dan tubuh kita, namun juga mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Namun sebelum kita masuk ke bab mandi, ada satu bab yang masih menjadi PR bagi kita di pertemuan yang lalu, yaitu tentang mungkinkah kita berwudu tanpa mencopot sepatu atau kaos kaki kita. Dan hal ini penting buat ibu-ibu sekalian, apalagi yang doyan jalan gitu ya, doyan ke mall, doyan ke Dubai, doyan ke Abu Dhabi, doyan ke Turki. Masya Allah. Udah disebutin semua belum? Iya, ada. Justru itu nggak disebutin ya, dan semua udah ngangkat udah Ustaz. Ya, nah, apalagi sebagai seorang wanita kan, terkadang kita tuh bukan hanya malas ya, tapi kesulitan untuk buka sepatu atau kaos kaki kita. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah dan Rasulnya ternyata memberikan solusi buat ibu-ibu sekalian. Ternyata bisa loh berwudu tanpa membuka sepatu atau kaos kaki. Namun ada SOP yang harus kita ketahui. Ini yang kita akan jelaskan secara singkat sebelum kita masuk ke bab mandi. Apa SOP tersebut? Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita boleh berwudu tanpa membuka sepatu atau kaos kaki jika kita memakai kaos kaki atau sepatu tersebut dalam kondisi punya wudu. Jadi dalam kondisi punya wudu, artinya ketika ibu mau pergi atau mau traveling, dan terus di pesawat ibu malas buka-buka kaos kaki, atau misalnya ketika lagi di jalan di mall malas lagi buka kaos kaki atau sepatu, atau mungkin tempatnya nggak enak, nggak nyaman, khususnya misalnya di tanah air. Saya nggak tahu tempat wudhu wanita di Maskat ini representatif apa enggak, tapi kalau di Jakarta kan banyak tempat perbelanjaan yang nggak nyaman banget buat wanita untuk membuka kaos kaki atau sepatunya. Nah, tipsnya yang pertama adalah ketika ibu ada di rumah, maka ibu berwudu dulu, baru ibu pakai kaos kaki atau sepatu. Maka begitu ibu ingin berwudu untuk sholat wajib di jalan, ibu nggak perlu buka lagi kaos kaki dan sepatu tersebut. Namun kalau ibu-ibu sekalian memakai sepatu atau kaos kaki tersebut dalam kondisi tidak berwudu, maka harus buka pas wudu nanti, nggak bisa dipakai. Oleh karena itu, marilah kita simak hadis Mughirah bin Syu'bah. Kata Mughirah bin Syu'bah, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi Masir." Aku pernah bersama Nabi di sebuah malam ketika safar. "Fa afraqtu 'alaihi min al-idawati fa ghassala wajhahu wa dhira'aihi wa masa bi ra'sihi." Lalu aku ambilkan seember air untuk beliau berwudu. Maka beliau mulai berwudu dengan membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku dan mengusap kepala. Begitu Nabi mengusap kepala beliau, Mughirah melihat ternyata Nabi belum mencopot sepatunya. Secara spontan, karena dari awal sudah ingin berkhidmah, Mughirah langsung turun dalam rangka membuka sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Da'huma. Enggak usah dibuka, kata beliau. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku pada saat memakainya dalam kondisi berwudu. Jadi beliau mengatakan, gak usah dibuka. Karena aku pada saat memakainya waktu itu dalam kondisi berwudu. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Jadi ini menunjukkan ketentuan yang pertama, ibu-ibu harus memakai kaos kaki atau sepatu tersebut dalam kondisi apa? Berwudu. Jadi begitu sudah pas lagi jalan, santai aja, udah gak usah buka kaos kaki dan sepatu, ibu-ibu. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepatu dan kaos kaki seperti apa yang bisa kita terapkan untuk wudu yang seperti ini? Ibu-ibu sekalian, para ulama mengatakan sepatu khuf. Khuf itu apa sih? Khuf itu boot. Jadi sepatu boot dan yang semakna dengannya. Karena Nabi pakai khuf, Nabi pakai boot. Nah, maksud yang semakna adalah setiap sepatu atau kaos kaki yang menutup mata kaki. Dan ulama memberikan syarat kalau itu kaos kaki, maka jangan yang tipis gitu loh. Jadi yang menutup lah. Yang tebal banget juga gak harus, tapi yang menutup, bukan yang tipis sehingga transparan, kayak stocking gitu loh. Jadi, tapi yang tertutup. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berwudu dan mengusap kaos kaki dan sendalnya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi Nabi pernah mengusap kaos kaki dan sendalnya. Jadi ketika Nabi tidak pakai boot, Nabi pakai kaos kaki plus sendal. Nah, itu beliau nggak buka lagi tuh, tinggal diusap saja. Ya. Oleh karena itu, jika sepatu kita misalnya sepatu casual atau sendal yang pendek gitu ya, maka boleh dengan syarat kita pakai kaos kaki gitu. Tapi kalau nggak pakai kaos kaki nggak bisa. Jadi pakai kaos kaki yang menutup mata kaki bisa dikombin dengan sendal atau dengan sepatu. Baik sepatu yang pendek maupun sepatu boot yang menutup mata kaki. Begitu ya. Tapi kalau ibu sudah pakai boot, mau pakai kaos kaki, nggak pakai, terserah lah gitu ya. Jelas nih ibu-ibu sekalian? Ya, itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, ternyata ada durasinya loh bu, nggak bisa bebas. Mari kita simak ucapan Ali bin Abi Thalib. Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyam wa la yalihinna lil musafir wa yawman wa laylatan lil mukim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan durasi 3 hari 3 malam untuk musafir dan sehari semalam untuk orang yang mukim atau non musafir. Jelas? Jadi ibu-ibu punya waktu untuk menerapkan hukum ini 3 hari 3 malam kalau ibu musafir. Tapi kalau ibu ada di Maskat aja gitu ya, mungkin kan lagi kedinginan gitu, nggak enak badan, terus pas musim dingin, pas bulan November, bulan Desember di Maskat, terus lagi meriang pula, kayaknya tuh males banget sholat subuh buka kos kaki. Jadi dari pagi gitu udah apa, dari malam udah pakai kos kaki, mungkin ada 2-3 kos kaki yang kita pakai sekaligus. Terus pengen kiamulail jam 2, waduh males banget nih Pak Ustaz. Ya udah ibu gak usah buka, tapi durasi ibu 1 hari 1 malam gitu loh. Atau 3 hari 3 malam. Kalau safar, kalau ibu ada di Maskat berarti sehari semalam. Jelas ini ibu sekalian? Belum jelas, kok jelas-jelas saja. Saya belum selesai kok nerangin ya. Ibu jelas-jelas-jelas, Masya Allah. Luar biasa nih ibu-ibu nih. Ya silakan. Oke, yang tadi bilang jelas, saya ingin bertanya nih. Saya udah tandain tadi siapa aja yang bilang jelas. Ya, sekali lagi saya ulang. Untuk mukim, ketika kita ada di Maskat, 1 hari 1 malam. Nah, gimana sih cara perhitungannya 1 hari 1 malam? 1 hari 1 malam kan 24 jam ya. Nah, perhitungannya tuh gimana? Contoh, kita langsung kasih contoh praktek aja ya. Misalnya, Bu Uut, hari, sekarang hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa ingin mempraktekkan sunnah ini. Lagi males buka kos kaki. Maka Bu Uut, jam 9 berwudu. Jadi jam 9 berwudu. Beliau ingin sholat duha, beliau berwudu. Lalu jam 10, beliau memakai kaos kaki. Jam 11, wudunya batal. Mungkin buang air kecil, wudunya batal. Jam 12, ketika mendengar azan zuhur, maka beliau berwudu kembali. Dan pada saat wudu di jam 12, maka beliau tinggal mengusap kaos kakinya, nggak usah buka lagi. Tapi pertanyaannya, beliau bisa terapkan hal tersebut sampai jam berapa di keesokan harinya? Jam 9 kah? Jam 10 kah? Jam 11 kah? Atau jam 12? Hah? Jam 9 kah? Jam 10? Jam 11? Jam 12? Yang bilang paham siapa tadi? Ini pertanyaan boci. Jam berapa? Apakah pada saat beliau berwudu telanjang kaki, atau pada saat wudunya batal, apakah pada saat beliau berwudu telanjang kaki, atau ketika beliau pakai, pas buut pakai kaos kakinya, atau pas wudunya batal, atau ketika wudu pertama dalam mengusap khuf? Terjadi perbedaan pendapat di tengah ibu-ibu yang mengaku jelas tadi, kan begitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala misal. Ya, ibu-ibu jangan berantem, tenang dulu, tenang. Ternyata enggak sejelas yang kita pikirkan 5 menit yang lalu ya. Para detik pertama ketika wudu pertama ketika mengusap khuf atau kaos kaki, jam 12. Jadi jam 12 hari Selasa sampai jam 12 hari Rabu, 24 jam, sehari semalam. Jadi bukan pada saat kita wudu pas tanjang kaki, atau pada saat wudu kita pas pakai kaos kaki, atau pada saat wudu kita batal, tapi di detik pertama mengusap khuf. Karena parameternya mengusap. Kapan Anda mengusap? Ya wudu pertama ketika kita mengusap khuf itu tadi. Jadi jam 12. Jam 12. Jelas ini hadirin. Dan ini penting loh. Kenapa? Karena banyak orang salah, akhirnya wudunya enggak sah. Contoh ya. Contoh. Misalnya ada seorang laki-laki, dia mengusap khuf, dia hari Kamis jam 9 dia berwudu dengan telanjang kaki. Lalu jam 10 dia memakai kaos kaki. Jam 11 dia batal dan jam 12 dia wudu untuk mengusap khuf untuk pertama kali. Itu hari Kamis. Hari Jumatnya dia ingin sholat Jumat. Begitu pas dia ingin sholat Jumat, dia berwudu. Jadi sholat Jumat kan isinya berapa? Jam 12 ya. Maka dia berwudu jam setengah 12. Masih bisa mengusap khuf apa tidak? Masih bisa, karena belum 24 jam. Maka dia mengusap khuf. Ketika lagi asik-asik menyimak khutbah Jumat, jam 12.15 wudunya batal. Maka dia harus buka kaos kaki tersebut. Kalau dia pakai kaos kaki tersebut, karena udah keasikan, maka wudunya tidak sah. Dan ketika wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Ini penting. Untuk orang mukim, 1 kali 24 jam, dan detik pertamanya ketika wudu mengusap khuf pertama kali. Adapun untuk orang yang musafir, 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Iya, enggak apa-apa. Mengusap pertama ketika wudu setelah batal atau kalaupun tidak batal tapi kita memperbarui wudu. Intinya mengusap khuf detik pertama ketika kita berwudu dengan memakai sepatu atau kaos kaki. Begitu. Itu diusapkan di depan aja atau sampai berpelaman? Sampai di dicelupin gitu ya. Tenang, sabar, jangan emosi. Ini pembahasan berikutnya, sabar ya, belum sampai. Masya Allah. Masya Bu Evi ini visioner, jadi pandangannya jauh ke depan kan begitu ya. Jadi yang belum kita bahas langsung ditanyakan sama beliau, luar biasa. Poin yang ketiga. Oh, keempat ya. Keempat, masa keempat? Oh ya, oke. Jangan emosi, gak masalah. Yang keempat, bagaimana cara mengusap khuf? Bagaimana cara mengusapnya? Mari kita simak testimoni dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsa 'ala dhahiri khuffai. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya. Bagian punggungnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud. Jadi mengusap khuf itu atasnya. Mengusap khuf itu atasnya. Jadi begini loh Bu. Jadi saya contohkan, kan kita jadi Ibu pakai sepatu atau pakai sendal nih, mungkin mau wudu di airport. Jadi normal cuci tangan, lalu kumur-kumur istinsyak istinthar 3 kali, lalu wajah 3 kali, lalu tangan 3 kali, tangan kiri 3 kali, lalu mengusap kepala. Lalu setelah itu ambil sedikit air gitu ya, sedikit aja segini, terus diusapkan, lalu sekali aja selesai gitu. Jadi punggungnya aja, punggungnya begini, selesai. Jadi bukan dituang begitu gitu, enggak, ya basah, masuk angin kan gitu ya. Coba istri saya. Kan pakai kaos kaki itu, coba. Udah selesai gitu aja, sekali aja, nggak usah diulek-ulek, nggak usah. Kan kita lagi nggak buat cabe, sekali usap aja. Jelas ya ibu-ibu. Ustadz, kok bagian atasnya bukan kayak yang kotor bagian bawahnya Ustadz? Iya enggak? Ibu-ibu, kenapa bagian atasnya bukan bagian bawahnya? Kan yang berdebu, yang keinjak, yang kotor itu bagian bawahnya. Jawabannya apa bu? Masya Allah, kemudian langsung berkomentar. Karena Rasulullah mempraktekkan hal demikian, Pak Ustaz. Betul. Tapi kalau misalnya ditanya hikmahnya apa sih? Bu, bedakan antara najis dan hadas. Mengusap khuf itu dalam rangka kita tadi apa? Berwudu kan? Dan berwudu itu menghilangkan apa? Hadas. Bukan najis. Jadi gak ada urusan dengan debu. Hadas itu status yang melekat pada diri kita. Kalau kita buang air kecil, buang air besar, atau mungkin kita melakukan hadas-hadas kecil yang lain. Atau buang angin, itu hadas. Dan hadas itu kan bukan kotor, tapi itu status gitu loh. Misalnya, beda dengan najis. Misalnya, pup itu najis. Urin itu najis. Tapi kalau hadas, gak ada kaitannya. Contohnya beginilah, simple aja. Ibu-ibu sekalian, tadi buang air kecil, abis buang air kecil, mandi 1,5 jam gak keluar-keluar. Pokoknya berendam aja semua, busa. Pas keluar dari kamar mandi, wangi apa enggak? Wangi. Mungkin gak ada debu sama sekali yang melekat di tubuh kita. Tapi status ibu, masih berhadas gitu loh. Masih berhadat selama ibu belum berwudu. Artinya bisa jadi orang yang berhadat lebih bersih, lebih wangi, lebih segar daripada orang yang berwudu. Ibu berwudu tapi 7 hari belum mandi, kira-kira gimana tuh badan? Kan lengket ya. Tapi secara status agamanya ibu suci, artinya ibu berwudu. Jadi mengusap khuf ini gak ada hubungannya dengan debu. Ini menghilangkan hadas. Makanya cukup atasnya, gak perlu bawahnya. Ya. Kita lanjutkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembatal-pembatal mengusap khuf. Yang pertama ibu-ibu, Durasinya habis. Jadi sehari semalam sudah usai, 3 hari 3 malam sudah usai. Maka ibu tidak boleh melakukannya lagi kalau batal. Gimana caranya Ustadz? Ya udah mulai dari awal lagi, buka kaos kaki, buka sepatu itu, wudhu lagi, pakai lagi, mulai lagi 1x24 jam atau 3x24 jam. Jelas? Durasinya habis, udah expired. Ah iya tuh, cepet. Kalau expired cepet, Masya Allah. Ya. Iya bu, gimana bu? Iya. Iya. Boleh, jadi pas 3 hari 3 malam udah habis nih 3x24 jam. Ya udah buka lagi bu, gitulah, buka lagi, wudhu lagi, pakai lagi, gitulah. Jelas bu ya, sama-sama. Jelas ya ibu-ibu ya, itu yang pertama. Nah, sebelum kita lanjutkan yang kedua, saya ingin tekankan, yang kita bahas ini yang membatalkan mengusap khuf ya, bukan yang membatalkan wudhu. Jadi ketika misalnya ibu seperti tadi bu Uut tadi ya. Jam 12 ininya mengusapnya, berarti jam 12 sampai besok. Nah ketika masuk waktu zuhur, jam 12 hari Rabu, Bu Ut masih punya wudu di saat beliau berwudu jam 11 misalnya. Maka beliau ketika masuk jam 12, durasi sudah habis belum? Sudah habis. Boleh sholat duhur? Boleh, karena kan masih punya wudu. Jadi ini bukan membatalkan wudu, ini membatalkan mengusap khuf, gitu loh. Jadi wudu mah kaitannya dengan hada, pembatal-pembatal wudu yang sudah kita pelajari, nggak ada sangkut pautnya dengan ini. Jadi kadang-kadang orang rancu nih, gitu loh. Dipikir kalau misalnya sudah satu hari, satu malam, berarti dia harus wudu lagi. Nggak boleh langsung sholat, walaupun dia sudah punya wudu. Enggak. Ini kaitannya dengan mengusap khuf. Nggak ada hubungannya sama membatalkan wudu. Artinya, kalau Anda masih punya wudu, dan durasi sudah habis, maka silakan langsung sholat, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda batal setelah itu, maka harus buka dulu, lalu wudu lagi, pakai, baru mulai lagi durasi tersebut. Jelas ini, Bibu? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pembatal mengusap khuf yang kedua adalah junub atau hadas besar. Junub atau hadas besar. Kenapa junub dan hadas besar? Karena junub harus mandi, kan gitu ya. Junub harus mandi. Yang nggak ada orang mandi pakai kaos kaki, pakai sepatu bot. Nah, jadi udah harus dibuka udah. Jadi kalau udah junub hadas besar harus mandi. Ya, kalau udah mandi udah gak pakai kaos kaki atau sepatu lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, jika kita buka kaos kaki atau sepatu tersebut. Contoh misalnya, kita mau pergi ke mall. Akhirnya kita daripada nanti ribet duhur asarnya, saya mau mengusap kaos kaki atau sepatu aja deh. Maka jam 10 kita berwudu, kita pakai kaos kaki, jam 11 berangkat, lalu pas duhur di mall batal, wudu lagi, lalu kita tidak membuka kaos kaki dan hanya mengusapnya. Asar pun demikian, maghrib pun demikian. Begitu pulang ke rumah pada isya, kan kayaknya gak ada ya orang kalau udah lagi santai gitu tidur pakai kaos kaki, kecuali mungkin lagi sakit, lagi musim dingin. Maka kita buka gitu loh. Padahal kan durasi masih ada sampai besoknya. Nah pada saat kita buka itu otomatis batal gitu loh. Batal. Kalau mau lagi ya udah wudu lagi, pakai lagi gitu loh. Jadi udah batal. Wallahu ta'ala misawab. Kalau kita buka khuf di tengah-tengah durasinya otomatis batal. Otomatis batal. Dosa Pak Ustadz? Enggak dosa. Ya batal aja, Anda enggak bisa terapkan lagi. Kecuali Anda harus ngulang dari awal. Gitu aja. Wudu lagi. Jadi sekali lagi, Tidak berdosa. Allahu ta'ala misawab. Ya. Itulah mengusap khuf, kaos kaki atau sepatu. Ada pertanyaan? Tapi 5 menit waktu saya ya, bukan waktu ibu-ibu. Saya udah trauma kemarin, di 5 menitnya gak selesai-selesai. 5 menit waktu saya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini menarik nih. Boleh. Minta beliau mengulang. Tiga kali. Witir. Hukum mengusap khuf ini suatu sunnah atau suatu rukhsah Ustaz? Karena kalau suatu sunnah kan artinya kalau kita menghidupkan sunnah yang sudah lama ditinggalkan akan dapat pahala lebih. Tapi kalau suatu rukhsah kan artinya kalau kita enggak punya kesulitan, kita enggak perlu lakukan itu Ustaz. Ya ini menarik, terima kasih jazakallahu khairan. Apa hukumnya dan mana yang lebih baik? para ulama kita memberikan sebuah konklusi atau sebuah kesimpulan, jika kita memprediksi akan kita memprediksi pada saat masuk waktu sholat kita dalam kondisi pakai kaos kaki atau sepatu, maka sunnahnya mengusap khuf. Tapi kalau misalnya kita memprediksi pada masuk waktu sholat kita sedang telanjang kaki, misalnya di rumah lagi santai, aku mau ke rumah teman, memang pas buka semuanya, mungkin ke rumah teman ibu-ibu dan seterusnya, maka sunahnya adalah wudhu normal. Karena Nabi ketika pakai kaos kaki, beliau selalu mempraktekkan hal ini. Jadi itu kesimpulan yang menarik. Jadi kalau ibu tahu, saya mau keluar gitu loh, mau ke mall atau mau ke pasar atau mau ke rumah teman yang benar-benar harus penampilan komplit atau mau traveling, maka sunah yang terbaik adalah mengusap khuf. Tapi kalau ibu mau buka semua, ya bagus aja. Tapi yang terbaik, karena Nabi kalau sudah pakai komplit, pakai khuf dan seterusnya, beliau nggak buka lagi. Sudah beliau mengusap saja. Itu yang terbaik. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Bu Evi terakhir. Karena 5 menit. Tadi Ustadz, kalau misalkan batal kan pakai air, apabila kita safar tidak menemukan air, apakah ada dicontohkan sama Rasulullah memakai tayamum gitu? Oh ya, kalau misalnya nggak ada air, jelas tayamum ya. Nanti kita akan tekankan juga hari ini masalah tayamum. Dan tayamum nggak usah ngusap sepatu, nggak usah, nggak ada tayamum ngusap sepatu, wajah sama tangan aja selesai. Oke, masih ada setengah menit. Karena pertanyaan beliau simpel. Ada pertanyaan? 30, 29, 28, 27, 26. Oke, kita lanjut. Mandi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mandi adalah sebuah aktivitas rutin yang tidak bisa dipisahkan dengan dunia ibu-ibu sekalian. Namun bagaimana agar mandi kita lebih bermakna? Mandi kita berbuah pahala. Mandi kita mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah di samping kita mandi rutin, kita harus juga mandi-mandi sunnah dan mandi-mandi wajib. Apa saja mandi wajib dan mandi sunnah tersebut? Sehingga ketika kita membasahi tubuh kita dengan air, bukan hanya kebersihan yang kita dapatkan, bukan hanya aroma wangi yang kita rasakan, namun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita dudukkan pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama, hal-hal yang mewajib kan kita untuk mandi. Hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi. Jadi ada kondisi di mana ibu harus mandi, suka enggak suka harus mandi. Lagi malas enggak malas harus mandi. Yang pertama. Yang pertama, mohon maaf agak sensitif, mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani. Ketika seseorang mengeluarkan mani, maka dia wajib mandi. Dia wajib mandi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah sesimpel itu? Jawabannya tidak. Karena mengeluarkan mani itu ada berapa kondisi? Dua kondisi. Kondisi yang pertama, ketika kita tertidur. Jadi kita mengeluarkan mani pada saat kita tidur, atau yang biasa dikenal dengan istilah masyarakat kita, mimpi basah. Dan sebenarnya mimpi basah ini sebuah istilah yang perlu didudukan kembali ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mimpi, kalau kita mengeluarkan mani pada saat kita tidur, camkan baik-baik. Parameternya adalah keluar mani. Terlepas kita dengan syahwat atau tanpa syahwat, terlepas mimpi atau tidak mimpi, terlepas kalau mimpi apa genrenya, mau action, mau horror, mau komedi, mau drama klasik, terserah. Yang penting keluar mani. Ini yang perlu kita camkan, baik laki-laki maupun wanita. Walaupun laki-laki lebih sering daripada wanita. Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sensitif, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi syai'a." Wahai Rasulullah, Allah kan enggak malu ya kalau bicara kebenaran. "Fahal 'alal mar'i fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza tahamat?" Apakah wanita itu wajib mandi jika dia bermimpi? Itu Ummu Sulaim nanya tanpa secari kertas, nanya langsung di forum umum. Itu ada laki-laki, ada sahabat, ada perempuan. Itu Ummu Salama sudah nutup muka aja dulu. Maksudnya tutup muka, aduh Ummu Sulaim bikin malu kita aja nih. Aisyah mengatakan, "Fadhaqtin nisa'a ya Ummu Sulaim." Ummu Sulaim, masa pertanyaan itu ditanyakan, ini bikin malu perempuan aja. Tapi Ummu Sulaim cuek aja. Dan Nabi tidak mengkritik. Tapi Nabi menjawab, "Na'am idza ra'atil ma." Ya. Jika dia melihat air. Lihat. Nabi mengatakan dia wajib mandi jika dia melihat air. Nabi tidak mengatakan jika dia bermimpi. Enggak. Atau Nabi mengatakan, Nabi tidak mengatakan jika dia bersyahwat ketika tidur. Tidak. Tapi Nabi katakan jika dia melihat air. Apa maksud air di sini? Air mani. Air mani bukan air mandi. Aduh. Artinya begini ibu sekalian. Apabila seorang laki-laki atau seorang wanita ketika dia bangun dari tidurnya, lalu dia melihat bahwa dia mengeluarkan air mani, maka disitulah dia wajib mandi. Adapun kalau dia bermimpi pada saat dia tidur, walaupun dalam mimpinya itu mimpinya itu ya horor gitu ya, menegangkan gitu ya, dan di mimpi tersebut dia mengeluarkan mani, tapi ketika bangun nggak ada air sama sekali, maka nggak ada masalah, nggak ada masalah sama sekali. Udah tinggal wudhu, sholat tahajud atau wudhu, sholat subuh. Yang jadi parameter adalah dia lihat mani ketika dia bangun. Idza ra'atil ma, jika dia melihat mani. Jelas ya ibu-ibu ya? Paham di sini? Oke. Karena banyak orang enggak paham karena dianggap ini masalah sensitif gitu loh. Tapi para sahabat tuh cuek aja nanya. Dan menariknya ya, sahabat kalau nanya-nanya begini itu bukan ke istri Nabi loh. Nanyanya langsung ke siapa? Ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ketika menjelaskan tidak menyindir perempuan, dan Nabi menjawab dengan jawaban yang elegan. Jadi orang tuh enggak malu kalau nanya sama Nabi. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau tidur. Kalau tidur. Yang kedua, kalau terbangun. Jadi kalau kita mengeluarkan mani kalau terbangun, apa parameternya? Parameternya adalah jika seseorang mengeluarkan mani dengan syahwat. Dengan syahwat. Baik karena dirinya sendiri maupun karena pihak lain. lebih baik stimulan diri sendiri atau pihak lain, atau nggak dia apa-apain tapi dia bersyahwat, dia mengeluarkan mani, dia wajib mandi. Tapi kalau tidak ada syahwat, tidak wajib mandi. Loh, bisa. Mari kita simak hadisnya. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, "Idza hadzafatil ma fattasil minal janabah." Apabila Anda mengeluarkan mani dengan syahwat ketika terbangun, maka Anda wajib mandi. "Fa idza lam takun hadifan fala taktasil." Namun kalau Anda mengeluarkan mani tanpa syahwat, maka Anda tidak perlu mandi, kata Nabi. Memangnya ada ustaz? Ada. Ada orang menyampaikan sendiri sebenarnya langsung, itu dia pernah ikut ujian, lalu ketika waktu sudah berakhir, dia belum selesai mengerjakan ujian tersebut. Dan dia merasa ujian ini menentukan hidupnya. Akhirnya, karena dia panik, dia mengeluarkan mani. Bukan syahwat, bukan. Panik, keluarkan mani. Jika itu terjadi, maka apakah dia harus mandi? Enggak. Masuk waktu asar, wudu, sholat selesai. Jadi masuk waktu sholat, tinggal wudu, sholat selesai, enggak ada masalah. Jelas ini, Bapak sekalian. Jadi ingat, kalau seseorang mengeluarkan mani pada saat ia tidur, maka parameternya mengeluarkan mani. Terlepas ada syahwat, enggak ada syahwat, mimpi atau enggak ada mimpi. Atau kalau ada mimpi, apa genrenya, bebas. Yang kedua, kalau dia mengeluarkan mani pada saat dia terbangun, maka pada saat itu syaratnya harus dengan syahwat. Kalau dia tanpa syahwat, dia tidak harus mengeluarkan, dia tidak harus mandi. Jelas ya ibu-ibu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi masalah sensitif, tapi harus kita bahas. Karena kalau enggak, kita enggak paham-paham berhubungan intim. Ketika seseorang berhubungan intim, maka dia harus mandi. Pertanyaan saya, apa parameter berhubungan intim? Siapa yang tahu? Oh, ini penting loh, Bu. Karena apa? Karena banyak orang gak ngerti. Padahal banyak hukum berkaitan dengan ini. Masalah junub. Terus masalah mahar. Kalau misalnya ada seseorang menceraikan istrinya sebelum berhubungan, maka dia bayar setengah mahar. Jadi dia harus kembali, dia hanya harus kembalikan setengahnya. Kalau sudah berhubungan, dia harus berikan. Masalah mahram. Apabila ada seseorang menikah dengan janda yang memiliki anak gadis perempuan, maka anak gadis perempuannya menjadi mahramnya kalau sudah berhubungan intim dengan si ibu, gitu loh. Jadi ini berkaitan banyak sekali. Masalah zina, kapan dikatakan orang berzina, kapan tidak dikatakan orang berzina, ini berkaitan dengan hubungan intim. Nah, pertanyaan saya, apa batas minimal dari hubungan intim? Apa? Kemaluan wanita sampai keluar mani. Kalau gak keluar air mani, batas minimal berhubungan intim adalah hilangnya kepala zakar di dalam vagina wanita. Kepalanya. Walaupun belum terjadi penetrasi. Apalagi keluar atau tidak keluar mani. Jadi ketika kepala zakar sudah masuk dan menghilang dalam vagina wanita, maka itu dinyatakan hubungan intim. Kalau itu dilakukan dengan pasangan yang tidak sah, zina. Walaupun satu atau dua detik Anda baru saja melakukan zina. Misalnya ada seseorang masuk hotel Melati, lalu kepala zakarnya masuk ke dalam vagina wanita tersebut, langsung digerebek, Anda sudah zina. Anda zina. Atau misalnya ada suami istri ketika baru berhubungan, baru beberapa detik, terus anak anak ketok pintu, mama, mama, aku masuk ya ma, kan langsung berubah lagi. Anda harus mandi. Gitu. Anda harus mandi. Makanya batasannya bukan selesai atau belum selesai, batasannya hilangnya itu. Makanya pentingnya paham tuh itu, Bu Dian, gitu. Iya. Jelas ya, Ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza jalasa baina syabihal arba' tsumma jahadaha fama faqat wajabal ghusl wa illam yanzil." Apabila seseorang laki-laki sudah berada di atas tubuh istrinya lalu dia bersungguh-sungguh, maka dia wajib mandi walaupun belum mengeluarkan mani. Dalam riwayat, hatta tadhuku usailataha fi usailatiha, sampai kepala zakarmu menghilang ke dalam vagina istrimu. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi itu wajib mandi. Wallahu ta'ala bisawab. Jelas ya, Ibu? Nah, yang ketiga. Langsung. Yang ketiga, Islamul kafir. Orang kafir yang masuk Islam, Bu, itu wajib mandi. Qais bin Asim, dia masuk Islam, maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk mandi dengan air dan daun bidara. Daun bidara itu bisa diganti dengan sabun. Kenapa demikian? Kan selama ini dia junub, dia atau kalau perempuan dia haid, dia nifas, dia nggak pernah mandi. Maka bagaimana dia bisa mengerjakan sholat? Maka wajib mandi. Oleh karena itu, ibu sekalian, jika ada seseorang yang ingin masuk Islam, setelah mengucapkan dia mandi dulu gitu loh. Jadi langsung disediakan handuk dan peralatan mandi, suruh mandi di masjid ikut sholat bareng kita. Begitulah. Jadi ini hal yang penting, karena dia harus mengerjakan sholat habis itu. Makanya sebuah bukan kesalahan ya, tapi kurang tepat. Kadang-kadang ketika ada prosesi masuk Islam, itu prosesi masuk Islamnya setelah sholat berjamaah, setelah sholat Jumat. Seharusnya sebelum, biar dia bisa dapat pahalanya juga. Dan jangan ditunda-tunda. Kadang-kadang di tanah air kita tuh ribet banget. Ada waktu itu pernah waktu kita pernah mengislamkan seseorang, lalu dia cerita, "Ustaz, saya tuh sebenarnya udah pengen masuk Islam dari sebulan yang lalu loh. Kenapa baru sekarang, Pak?" "Iya, saya pergi ke sebuah masjid yang cukup terkenal di Jakarta. Begitu sampai di sana, katanya formulirnya habis. Akhirnya saya suruh balik lagi beberapa kemudian. Terus pas balik lagi, orangnya lagi gak ada. Balik lagi. Terus datang lagi, orangnya lagi pulang kampung. Akhirnya gak masuk-masuk Islam. Yaudah saya nyari aja, alhamdulillah ketemu nih gitu. Yaudah kita islamkan." Nah, hadirin dan dirahmati, ini keliru. Ada sebuah kejadian, Bu. Itu ada orang ingin masuk Islam. Ketika ketemu dengan tokoh agamanya di masjid tersebut, kata tokoh agamanya, "Insya Allah kita akan islamkan habis sholat wajib berjamaah. Kamu tunggu di sini ya. Nanti begitu selesai kita panggil." Begitu selesai sholat berjamaah, orang itu meninggal. Jadi hadirin sekalian, kenapa sih ditunda-tunda begitu? Nabi kan nggak seribet itu. Nabi mengatakan qul la ilaha illallah aslamtum, ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi kan simpel banget, kenapa ditunda-tunda? Kan kita nggak tahu ajal. Dan itu tokoh agama itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang mau minta masuk Islam, anda undur, kita nggak tahu ajal kok. Jadi oleh karena itu ketika misalnya ada teman yang ingin masuk Islam, udah secepatnya deh. Nggak usah formulir tuh belakangan, ngurus status tuh belakangan. Yang penting ucapkan dulu, mandi sholat gitu loh. Ini penting ya. Karena banyak kasus di lapangan tuh diundur-undur. Sebenarnya maksudnya baik, ada sebagian maksudnya baik. Karena untuk menjaga, jadi sebagian pihak itu menginterogasi dulu karena khawatir dibuat permainan. Masuk Islam hanya untuk kawinin anak orang gitu loh. Nanti habis itu murtad lagi, enggak ngakuin. Kan terjadi itu di masyarakat. Nah, tapi kan sekali lagi resiko terlalu besar. Lebih baik suruh masuk dulu baru interogasinya berikutnya. Jadi sekali lagi penting masuk dulu, karena kesian orang-orang yang pengen benar-benar masuk Islam, akhirnya dengan cara yang ribet begitu diantaranya mungkin jadi malas lagi, enggak jadi, ditekan sama keluarga besarnya, atau bisa jadi ajal menjemput dan seterusnya. Wallahu ta'ala bissawab. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Itu wajib mandi. Idza aqbalatil haidatu fada'is shalah. Apabila anda mengeluarkan darah haid, wahai Fatimah, maka jangan anda mengerjakan sholat. Wa idza adbarat faktasiri wa salli. Namun kalau haidnya sudah berakhir, maka hendaklah mandi dan sholat. Ingat, mandi dan sholat. Hadis Bukhari Muslim. Mandi dan sholat. Ini banyak kejadian di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Karena kan di Jakarta banyak wanita tuh yang mobile. Banyak wanita yang bekerja. Banyak wanita ketika bersih haidnya itu sedang berada di kantor. Jadi dia bersih jam 2. Kapan dia mandi? Nanti ketika sampai rumah, jam 9 malam. Kadang-kadang ada haidnya bersih ketika dia lagi di mall. Kan jam setengah 3. Kapan dia mandi? Nanti ketika pada maghrib begitu sampai di rumah. Dan ini keliru. Karena begitu dia bersih di waktu zuhur, dia wajib sholat zuhur. Ketika dia bersih di waktu asar, dia wajib sholat asar. Begitu dia bersih di waktu maghrib, dia wajib sholat maghrib. Tidak ada udzur. Harus mandi. Ketika dia bersih di airport, dia harus mandi di sana. Kecuali kalau masih bisa dijama ya. Dijama masih oke lah. Bersih zuhur, oke masih ada asar. Tapi kalau bersih asar, kan gak bisa dijama dengan maghrib. Nah, banyak wanita berpikir, sampai ada di tanah air itu, salah seorang ibu yang ngajinya juga udah cukup lama, tapi dia gak sadar dengan cara seperti ini. Oh, saya pikir mandinya nanti aja tunggu di rumah Pak Ustadz. Gak bisa, ibu harus mandi pada waktu sholat tersebut. Kan kata Nabi, fakta siri wasalli, mandi dan sholat. Kenapa? Tapi bukan darah, tapi hanya coklat atau hitam gitu. Masalah haid itu kita akan bahas nanti pada waktunya. Memang harus ada daurah khusus bahas masalah haid dari A sampai Z. Imam Ahmad menekuni masalah haid 8 tahun. Jadi kita butuh daurah berapa tahun tuh untuk masalah haid. Intinya bersih haid itu dari apa? Misalnya dari lendir yang lendir putih ke kuning-kuningan yang sudah keluar, atau dari siklus kan 8 hari, berarti hari ke-8 begitu selesai maka itu haid. Adapun yang keluar sedikit-sedikit, selama itu bukan darah haid, dan yang kedua itu sudah masuk akhir dari haid kita dengan siklus yang normal, maka kita wajib mandi. Intinya nanti kita bahas pada waktunya insya Allah. Boleh sedikit Pak Ustaz, kalau perhitungan hari haid itu 24 jam apa bagaimana? Misalnya hari ini kita haid, udah hitungan satu hari apa baru esokannya baru satu hari? Sebenarnya bebas sih Bu, nggak harus demikian. Yang paling ya bisa hari ini haid, bisa hari ini dihitung satu atau besoknya, karena kan nggak terlalu ada konsekuensi hukum. Yang jelas selama kita haid kita tidak boleh melakukan sholat, itu aja. Jadi ya kalau secara umum kalau ditanya demikian maka pas hari itu masuk hitung satu gitu loh. Misalnya hari Kamis kita haid berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu, gitu loh. Intinya ketika kita merasa kita yakin ini bersih dengan ilmu kita yang sementara dulu deh gitu loh. Kan kita dituntut beramal sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Kita akan bahas masalah haid di waktunya dari A sampai Z. Tapi untuk sementara waktu ketika ibu yakin ini bersih, itu enggak boleh ditunda-tunda lagi. Tidak boleh ditunda-tunda lagi. Jadi ketika darah haid itu sudah berhenti dan sudah keluar lendir, maka itu sudah bersih. Dan pada saat itu harus segera mandi sebelum selesai waktu sholat di detik di waktu tersebut. Kalau kita kehilangan sholat, maka kita berdosa-dosa besar. Secara umum itu sisa Bu, keluar dikit. Kenapa? Betul. Biasanya siklus haid wanita, setiap wanita berbeda-beda. Ada yang 5 hari selesai, ada yang 7 hari selesai. Setuju. Jadi alangkah baiknya kalau kita tahu siklus kita sendiri gitu ya. Nah, misal 7 hari, biasanya saya 7 hari gitu. Di hari ke-6 bersih, perasaan udah gak ada apa-apa gitu. Nah, itu menjelang waktu zuhur. Terus misalnya mandi, sholat, zuhur, asar, maghrib, di isya itu keluar lagi. Itu kasus pertama. Bagaimana sholat yang kita lakukan yang selama tadi bersihnya itu Pak Ustadz. Terus yang kedua, apakah kita boleh menunggu? Tadi di waktu menjelang zuhur kita merasa bersih, tapi karena kita yakin siklus kita 7 hari, kita tunggu aja sampai misal maghrib tadi atau isya gitu. Atau besok masuk ke-7 kan, tadi kan hari ke-6 masuk ke-7, subuh sebelum itu kita mandi gitu. Tapi jadi kita kehilangan yang itu, tapi kita yakin biasanya memang 7 hari gitu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Bocoran sedikit aja buat ibu-ibu sekalian. Yang pertama parameternya darah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazirun nisaa'a fil mahid. Mereka bertanya tentang haid, katakanlah haid itu darah kotor. Fa'tazirun nisaa'a fil mahid. Maka jangan berhubungan dengan istrimu ketika mereka mengeluarkan darah tersebut. Jadi ayat ini berbicara menjadikan parameternya adalah darah, darah, darah dan darah. Jadi kalau misalnya darah itu sudah berhenti, maka kita wajib mandi, apalagi darah berhenti ditambah dengan lendir yang sebagai tanda bahwa masa haid sudah berakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita susah untuk membedakan ini udah selesai belum ya, maka baru parameter kedua adalah siklus. Jadi parameternya siklus. Karena terkadang itu tadi siklus kita 8 hari, ternyata hari ke-6 udah bersih, dan itu mungkin gitu loh. Jadi oleh karena itu siklus dijadikan parameter kedua. Yang ketiga, kalau siklus berantakan gitu, apalagi mungkin dulu sempat ikut program KB atau pakai obat penahan haid dan seterusnya, atau mau menopause, terus kita susah membedakan darahnya nih kayak gimana, maka parameter ketiga adalah siklus wanita yang ada di lingkungan kita, itu dijadikan parameter. Kalau memang blank sama sekali gitu loh. Nah, oleh karena itu inilah yang harus kita jadikan patokan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi kalau misalnya siklus kita 7 hari, lalu hari ke-6 sudah bersih. maka hukum asalnya kita wajib mandi. Adapun keluar lagi beberapa, misalnya H+1 gitu ya, hari ketujuh keluar lagi, maka ada dua kemungkinan, apakah itu sisa dari apa darah haid yang sebenarnya sudah keluar, tapi mungkin sisa-sisanya ada di liang vagina kita, atau memang itu keluar lagi, gitu loh. Itu keluar lagi. Kalau memang itu sisa, maka nggak ada masalah, nggak ada masalah, karena itu kan hanya sisa saja. Kenapa? Maksudnya Pak Ustadz, mungkin tidak ada masalah itu harus mandi lagi atau tidak usah diulang mandinya? Mungkin maksudnya bukan gini, wanita ketika mengeluarkan darah haid kan dia merasakan mengeluarkan. Dia merasa enggak mengeluarkan? Merasa. Kan ada bedanya antara benar-benar keluar dengan ini sisa. Gitu loh. Saya enggak merasa mengeluarkan, tetapi kok ini netes lagi gitu loh ada. Nah, kalau misalnya kita merasa keluar lagi, maka jelas harus mandi lagi gitu loh, karena itu keluar. Tapi kalau memang itu sisa sebenarnya udah keluar tapi nggak belum bersih semua dari jalur darahnya, di kata Nabi majrod dam, Nabi dalam hadis nanti kita bahas di misalnya di liang vagina, karena makanya kan Nabi SAW memerintahkan wanita yang haid itu membersihkan dalam vaginanya dengan kapas plus parfum khusus gitu loh. Itu untuk membersihkan darah-darah agar yang tersisa-tersisa itu bisa bersih total. Tapi kalau misalnya sekali kita benar-benar merasa keluar lagi, ya sudah mandi lagi. Dan itu di luar kemampuan wanita, kan kita gak bisa prediksi. Kita menghukumi kondisi yang ada pada detik tersebut. Ketika kita yakin, dan kita dhon ghalib, atau kita dugaan kuat, ini udah selesai nih. Lalu kita mandi. Tapi kadarullah satu hari kemudian keluar lagi, maka ya berhenti dulu terus mandi lagi. Tapi kalau misalnya itu hanya sekedar sisa-sisa, kita gak merasa keluar, tapi qadarullah keluar flek lagi, dan dari segi warna dan seterusnya itu haid, maka arahnya, dan itu juga didukung oleh para praktisi medis, dokter, itu sisa aja. Gak usah mandi lagi, karena itu sisa yang kita keluarkan sebelumnya, dan kita sudah mandi. Dan tinggal kita bersihkan saja. Karena darah itu akan menjadi hadas kalau kita keluarkan dari tubuh kita. Tapi kalau itu sudah keluar, maka darah itu hanya najis. Ya udah kita bersihkan, selesai. Jelas ya? Memang haid ini harus kita bahas khusus. Nanti deh, next memang harus bedah masalah haid. Jadi, daurah berikutnya kita akan bahas haid. 8 tahun. Nah, kalau ini misalnya kita udah merasa bersih ini, tapi belum mandi, tetapi suami misalnya pengen, ya udah nih udah bersih. Iya. Apakah harus mandi dulu baru melayanin suami, atau boleh sekalian nanti aja mandinya sekalian gitu? Baca Al-Baqarah 222, Bu Oce. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Maksudnya berhubungan intim? Iya. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka. Mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Terjemahannya kurang ya. Jadi coba diulang lagi, Bu Cik. Fa in tataharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. kurang tepat. Jadi Allah mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Dan janganlah kalian berhubungan intim dengan istri kalian sampai dia suci. Fa idza tataharna, maka setelah mereka bersuci. Artinya para wanita itu bersuci. Jadi ada suci, ada bersuci. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka silakan berhubungan dengan mereka dari tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal, suci dan bersuci. Suci dan bersuci. Jadi ada yathurna dan faida tataharna. Jadi kan ada dua. Hatta yathurna, sampai dia suci, sampai istrimu itu suci. Dan setelah suci, dan jika mereka sudah bersuci gitu loh. Jadi saat mereka suci, mereka bersuci dulu, maka silakan berhubungan dari arah yang Allah izinkan. Nah, dari ayat ini mayoritas para ulama mengatakan ada dua hal, ada suci, ada yang bersuci. Jadi berhubungan dibolehkan setelah mandi, bersuci. Begitu. Walaupun mazhab Abu Hanifah membolehkan tanpa bersuci. Nah, Bu Oci mazhab apa nih, Bu Oci? Abu Hanifah atau itu? Ya, yang paling tepat mandi dulu. Mandi dulu, mandi dulu. Dan itu aman. Nah. Dan mandi kan cepat lah. Cuma 10 menit lah. Misalnya kayak udah bersih, tapi selang sehari kemudian atau dua hari kemudian baru keluar lendirnya, apakah kita harus menunggu sampai lendirnya keluar atau bagaimana, Ustaz? Nah, lendir itu hanya sebagai sebagai tanda saja. Yang jadi parameter adalah haid atau darah haidnya, gitu loh. Jadi kalau kita, apalagi kalau ini sudah pengalaman ya, kan wanita paling ngerti tentang dirinya. Jadi pengalaman saya, Ustaz, itu biasanya lendirnya baru keluar H+1 atau H+2, ya udah, nggak usah nunggu sampai lendirnya keluar, karena yang jadi parameter darah. Jadi tidak usah mandi lagi. Iya. Iya. Iya, sekali lagi lendir itu adalah sebuah cara untuk memudahkan wanita mengetahui kapan selesainya. Tapi kalau tapi dia kan nggak harus keluar kan gitu ya, nggak setiap saat lendir itu keluar, atau bahkan nggak setiap wanita lendir itu keluar. Oleh karena itu parameternya adalah apabila darah haid sudah berhenti dengan bantuan siklus kita atau bantuan lendir kita tersebut. Jadi itu hanya sebagai clue untuk membantu kita memastikan ini udah loh gitu. Ya, itu seperti lendir putih. Itulah momen-momen di mana kita diwajibkan berwudu. Mandi ya, betul-betul. Momen-momen di mana kita diwajibkan untuk mandi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk momen di mana kita disunnahkan untuk mandi. Mandi sunnah. Disunnahkan untuk mandi sunnah. Yang pertama, Ibu-ibu. Al-iktisal 'inda kulli jima'. Mandi setiap selesai berhubungan intim. Maksudnya apa sih? Mari kita simak hadis ini. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tafa dhata lailatin ala nisa'ihi yaktasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhubungan intim dengan seluruh istri-istrinya dalam satu malam. Jadi satu malam berhubungan dengan 9 istri-istrinya. Kok astagfirullah, Bu? Ini Nabi kok astagfirullah? Masya Allah. Subhanallah gitu loh. Jangan astagfirullah. Astagfirullah, kan nggak ada dosa di sini. Iya, ini ngomong-ngomong mati ya. Cek cek tes. Oh iya, nyala. Nah. Lalu apa yang terjadi ibu sekalian? Dan Nabi mandi sebelum Nabi mandi setiap selesai berhubungan. Jadi berarti selama satu malam itu mandinya 9 kali. Faqultu ya Rasulullah. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah. Abu Rafiq bertanya, "Ala taj'alhu wahidan?" Kenapa enggak dirapel aja gitu loh. Mandinya nanti setelah yang ke-9. Hadza azka wa atyab wa athhar. Ini itu lebih bersih, lebih suci dan lebih berpahala. Masya Allah. Jadi ini lebih suci. Jadi ibu-ibu sekalian, jadi gini loh. Ketika kita berhubungan intim, misalnya jam 10 malam, maka kita tidak harus mandi pada saat itu juga. Kita harus mandi kapan? Subuh. Kita harus mandi di waktu sholat, sehingga kita tidak kehilangan sholat. Tapi kalau kita mau mandi jam 10 itu hukumnya apa? Sunnah. Khususnya kalau kita mau melakukannya lagi. Jadi ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat, ronde kelima. Nah itu setiap itu ada jeda, ada mandi gitu loh. Gitu ya. Hah? Yang terbaik ini mandi. Kalau memang semuanya mandi normal. Jelas ya? Jelas ini Ibu? Iya. Sudah, kita mulai lagi? Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua. Mandi bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadah setiap akan mengerjakan sholat. Apa sih darah istihadah, ibu-ibu sekalian? Siapa yang tahu darah istihadah? Setiap darah yang keluar dan itu bukan haid atau nifas dinamakan istihadah di dalam agama. Mau dikatakan apa dalam dunia medis, tapi dalam ilmu agama dinamakan istihadah. Istihadah. Jadi sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh darah selain haid dan nifas dinamakan istihadah. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang wanita mengeluarkan darah istihadah, maka dia disunnahkan untuk mandi setiap sebelum salat 5 waktu. Iya. Mari kita simak hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inna Ummu Habibah ustuhidat fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah, salah satu istri Nabi, itu mengeluarkan darah istihadhah. Fa'amaraha bil ghusli likulli shalah, maka Nabi perintahkan beliau untuk mandi setiap akan mengerjakan salat. Mandi persis seperti mandi junub. Jadi mandi sebelum mengerjakan sholat. Boleh, boleh, boleh. Waktu itu saya kan pernah dioperasi cervix. Jadi efeknya itu dia mengeluarkan darah kurang lebih 2-3 bulan terus menerus. Jadi saya tetap sholat, tapi pada waktu masa saya mens, saya tahu jadwalnya gitu, saya nggak sholat. Jadi waktu itu seharusnya saya mandi terus ya Pak Ustadz ya? Mandi setiap sholat. Setiap sholat mandi sunnah. Terus, mandi terus. Hukumnya sunnah. Tapi saya enggak melakukan. Sunnah, sunnah. Enggak dosa, enggak dosa. Belum tahu. Hadisnya lewat Imam Bunab. Tapi kan berat Bu ya, kalau suruh mandi setiap sholat itu mungkin agak susah. Nah, ada plan B-nya. Apa plan B-nya? Mari kita simak hadisnya. Hadisnya riwayat Al-Imam Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam ustuhidat imra'atun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadah pada zaman Nabi. Fa umirat an tu'ajjil al-'asra wa tu'akhir adh-dhuhra. Maka Nabi perintahkan dia untuk mengakhirkan waktu sholat zuhurnya dan menyegerakan waktu sholat asarnya. Wa taktasil lahumma ghuslan wahida. Nah, sebelum sholat zuhur dia disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Jadi kalau nggak bisa mandi setiap sholat, maka plan B-nya zuhur diakhirkan. Misalnya sekarang di Maskat asar jam berapa? 4:15. Maka hendaklah dia mengerjakan sholat zuhur jam 3:30. Gitu loh. Jadi mandi dulu jam 3 lewat, habis mandi, lalu sholat zuhur jam 3:30. Nanti begitu jam 4:15 pas azan, langsung sholat asar. Jadi akhirkan zuhur dan segerakan asar. Watu akhirul maghriba watu ajilul isya wataktasil lahuma ghusla. Dan akhirkan sholat maghrib dan segerakan sholat isya. Dan sebelumnya Anda mandi satu kali mandi untuk dua sholat tersebut. Jadi kalau sekarang isya jam berapa? 8:15 ya? Oh, 8:15. Isya. Oh ya, 8:15. Maka sekali lagi sholat maghrib misalnya jam 8. Sholat maghrib jam 8. Lalu 8:15 begitu isya langsung sholat isya. Nah, sebelum sholat maghrib mandi terlebih dahulu. Wa taktasil li sholati subhi ghuslan. Dan untuk sholat subuh mandi sebelum sholat tersebut. Jadi 3 kali mandi. Pertama untuk subuh, lalu zuhur asar, lalu maghrib isya, begitu. Itu hadis riwayat Imam Abu Daud. Jelas ya? Itu sunnah yang kedua. Yang ketiga. Al-iktisal ba'dal igma. Disunahkan mandi setelah pingsan. Ya. Jadi kalau kita pingsan, pas bangun, disunahkan mandi. Dalilnya adalah hadis Aisyah, faqala Rasulullah faqala asallan nas. Nabi waktu sedang sakit sebelum beliau meninggal, beliau bertanya kepada sahabatnya, apakah manusia sudah sholat? Faqulna la, hum yantazirunaka ya Rasulullah. Belum, karena mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Faqala da'u lima'an fil mahdab qalat fa'alna. Tolong berikan aku seember air. Maka Aisyah mengatakan para sahabat menyediakan air, maka Nabi mandi dengan air tersebut dan beliau keluar untuk memimpin sholat berjamaah. Tapi beliau pingsan. Fa'ukmiya alaih. Jadi gak kuat beliau. Begitu maksain sholat, pingsan. Ketika beliau sadar, beliau kembali bertanya, asallan nas, apakah manusia sudah sholat? Faqulna la. Kata para sahabat, belum ya Rasul, mereka masih nunggu engkau. Faqala da'u lima'an fil makhdab. Qalat fa'alna. Tolong kasih saya air lagi. Maka beliau mandi dan beliau berusaha berangkat untuk mengerjakan sholat berjamaah. Fa'ugmiya alaih. Lalu Nabi pingsan kembali. Lalu begitu sadar, bertanya lagi, asallan nas, apakah manusia sudah sholat? Faqulna lawahum yantadhiruna kaya Rasulullah. Belum. Karena mereka menunggu engkau, wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi gak kuat, Nabi utus Abu Bakar untuk menjadi imam mereka. Subhanallah Nabi kita itu. Jadi maksa, berusaha untuk sholat berjamaah. Walaupun secara kondisi itu agak berat. Jadi udah berusaha jalan, pingsan, digotong lagi. Begitu siuman, pingsannya gak lama ya. Mungkin berapa menit, siuman, gimana udah sholat belum? Mereka tunggu engkau, saya mau mandi lagi. Mandi dulu, lalu bangkit, lalu berusaha berangkat, pingsan lagi. Dari sini keluar hukum fikih bahwa disunahkan bagi orang yang siuman dari pingsan untuk mengerjakan mandi sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat disunahkan untuk mandi bagi orang yang mengubur jenazah orang non muslim. Dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib ketika Ali mengabarkan bahwa bapaknya meninggal dunia. Siapa bapaknya? Abi Thalib. Faqala idhab fawari. Sekarang engkau lakukan proses penguburan. Maka setelah melakukan proses penguburan, Ali datang lagi ke Nabi. Kata Nabi, iktasil, mandilah anda. Hadis ini sahih, riwayat Al-Imam Abu Daud. Jadi kalau misalnya, tapi ini ibu-ibu gak ada hubungannya ya. Artinya kan biasanya menguburkan tuh laki-laki, bukan ibu-ibu. Atau ibu-ibu pernah pengalaman nguburin orang? Masuk gitu. Oh, info suami, betul. Ya. Yang kelima, disunahkan untuk mandi dua hari raya atau hari Arafah yang mau haji nih. Disunahkan mandi sebelum kita sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan pas Arafah. Ali bin Abi Thalib ditanya tentang masalah mandi. Kata Ali, iktasil kula yaumin in syi'ta. Ya udah, mandi aja tiap hari. Kata penanya, bukan itu maksud saya. Maksud saya itu mandi yang dapat pahala. Oh, maksudnya begitu. Kalau begitu, yaumal jum'ah, salat jum'at, ketika hari Jum'at, hari Arafah, dan hari raya Idul Adha, dan hari raya Idul Fitri. Jadi disunahkan untuk mandi di hari raya Idul Fitri. Jadi sebelum kita berangkat, mandi. Ini kadang-kadang ibu-ibu karena sibuk fitting lupa mandi, gitu loh. Yang penting bajunya keren aja lah, mandi belakangan. Jadi mandi dulu gitu loh. Ya mandi seperti mandi junub, tapi niatnya mandi id gitu loh. Niatnya mandi id. Atau Arafah yang mau haji tahun ini. Jadi pas mau berangkat ke Arafah mandi. Jadi disunahkan mandi. Jadi di mana? Di Mina niatkan mandi sebelum berangkat ke Arafah. Jelas ya. Enggak, kecuali bersih haidnya hamil satu Ramadan ya mandi. Tapi kalau maksudnya mau masuk puasa, gak ada dalil sama sekali. Gak ada dalilnya ya. Yang keenam, nah ini buat ibu-ibu juga penting. Al-guslu man ghassalal mayyit. Mandi setelah kita memandikan jenazah. Man ghassala mayitan falyaktasil. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka dia wajib mandi. Jadi ibu habis mandikan jenazah, ibu mandi. Tapi ibu lihat dulu, jangan sampai ngerepotin tuan rumahnya gitu loh. Jadi kalau ibu mau memandikan jenazah teman gitu ya, dan tempatnya nggak memungkinkan, ya udah nggak usah maksain diri, karena hukumnya sunnah. Nanti orang bingung nih ngapain, ini bawa handuk ke sini kan gitu kan ibu, biasanya nyumbang mandi di sini ya. Jadi harus jelaskan dulu, jangan sampai menimbulkan fitnah. Ya. Yang berikutnya, mandi sebelum ihram. Baik ihram umrah maupun ihram haji. Nabi SAW sebelum melakukan ihram, iktasala. Beliau mandi terlebih dahulu. Dan hadis ini sahih riwayat Al-Imam Tirmidzi. Dan mandinya gak harus di miqat. Ini yang perlu kita camkan. Gak harus di miqat. Ibu bisa mandi dari Maskat. Atau kalau mampir Dubai, mandinya di Dubai. Kalau misalnya dari tanah air, mandinya di rumah tuh boleh. Apalagi kan haji-haji langsung jeda Mekah. Jadi gak bisa lagi. Jadi gak perlu mandi di pesawat gitu, gebiar-gebiur itu gak boleh. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, di rumah boleh. Atau di Maskat boleh. Dan gak harus di miqat. Di hotel, kalau misalnya dari Madinah ke Mekah, mandinya di hotel aja. Karena kalau di Dhul Hulaifah kan gak enak tempatnya tuh, gak nyaman ya. Jelas ini ibu-ibu? Oke. Yang kedelapan, disunahkan mandi sebelum masuk Mekah. Karena Nabi SAW mempraktekkan hal tersebut dan ini diamalkan Ibnu Umar. Jadi Nabi melakukannya dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi Nabi sebelum masuk Mekah mandi. Jadi mandinya tuh di rest area gitu loh. Bukan di Hilton, bukan di Sofwa, bukan di Zamzam. Jadi sebelum masuk ke Mekah itu mandi. Kira-kira bisa enggak sekarang? Ya loh, rest areanya kan ini banget ya. Ya kalau enggak bisa enggak usah lah. Karena rest areanya benar-benar iyalah parah lah gitu lah. Enggak tahu heran padahal tuh negara kayanya minta ampun. Gitu lah. Mungkin Boci mau nyumbang atau gimana lah. Jadi sekali lagi, kalau gak memungkinkan gak usah. Tapi kalau memungkinkan bisa. Misalnya kita punya teman di Jeddah, mau masuk Mekah udah mandi dulu, masuk gitu lah. Tapi kalau gak usah. Kalau di Hilton gimana? Di Hilton udah gak ada syariatnya lagi. Ini sebelum masuk Mekah. Jelas ya ibu-ibu. Yang berikutnya bu, Yang berikutnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mandi Jumat. Mandi apa? Mandi Jumat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi pertanyaannya, apakah wanita juga disunahkan mandi pada hari Jumat atau enggak? Nah, itu. Ibu-ibu selama ini mandi Jumat enggak? Mandi. Bukan mandi pagi, mandi niat mandi Jumat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi. Man atal Jum'ah minar rijali wan nisa falyaktasil. Barang siapa yang memasuki hari Jumat, baik laki-laki maupun wanita, disunahkan untuk mandi. Disunahkan untuk mandi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama, valid apa enggak. Sebagian para ulama mengatakan hadis ini tidak valid, tapi seperti Imam Nawawi mengatakan hadis ini valid. Dan ini didukung oleh riwayat yang lain, seperti riwayat Syaqiq. Ada seorang ulama besar, Syaqiq, beliau memerintahkan istri beliau untuk mandi setiap hari Jumat. Jadi wallahu ta'ala alam. Dan ini pendapat Imam Nawawi, sawaun rijal wal mar'ah, as-sabi wal musafir. Jadi Imam Nawawi mengatakan baik itu laki-laki maupun wanita disunahkan untuk mandi di hari Jumat. Dan mandinya persis sama, tapi niatnya saja berbeda. Iya, di pagi hari. Dan ada hadis bu, ini hadis yang lebih bagus lagi melakukan hadis ini. Saya bacakan hadisnya ya. Nabi SAW mengatakan, man ghassala wa tasala wa ghada wa btaqara wa dana minal imam wa lam yabghi kana bikul wa lam yabghi kana lahu bikulli khutwa amala sana siyamiha wa qiyamiha. Nah, ini sampaikan kepada suami ibu sekalian. Jadi hadisnya, barang siapa yang membuat istrinya mandi pada hari Jumat dan dia pun mandi pada hari Jumat, lalu dia berangkat ke masjid dan dia datang sebelum sholat Jumat, jadi bersegera datang ke masjid dan duduk di saf yang sangat dekat dengan imam, maka dia akan mendapatkan pahala setiap langkahnya seperti berpuasa dan qiyamul lail selama 1 tahun penuh. Masya Allah. Sampaikan. Nanti malam. Oh sayang suruh sampaikan. Kalau kita nanti kepercayaan. Atau saya kasih rekomendasi lah. Boci sudah berhak mengerewetkan hadis ini gitu. Lihat, tapi ingat, barang siapa man ghassala waghtasala, barang siapa yang membuat istrinya mandi dan dia mandi, lalu dia berangkat ke masjid dan bersegera, lalu dia duduk di dekat imam di saf pertama, lalu dia berzikir dan seterusnya, maka setiap langkahnya itu dicatat seperti dia puasa dan qiyamulail selama 1 tahun lamanya. Jadi ini satu paket ya, jangan hanya cuman buat istri mandi tapi datangnya jam 12 juga kan gitu. Ini enggak dapat. Jadi buat istri mandi, lalu dia mandi, lalu berangkat jam 9 gitu loh. Berangkat jam 10. Jadi udah suruh pergi aja suami-suami tuh hari Jumat. Pak pergi Pak sekarang gitu loh. Jangan jam 11. Jam 10. Jam 10. Terus suruh duduk di saf paling depan, jangan dekat tiang. Jadi suruh duduk di paling dekat sama imam. Baru dapat keutamaan tersebut. Dan hadis ini dihasankan oleh Imam Nawawi. Ya. Membuat gitu. Bukan menyuruh, ini membuat istri mandi. Bukan, wah pikir dari tadi paham. Iya, iya. Betul, betul. Jadi ibu pikir suruh mandi. Kamu mandi, mandi. Enggak, bukan begitu lah. Ini membuat istrinya harus mandi gitu loh. Jangan disuruh. Kenapa Bu? Kok kayaknya banyak kebingungan di sini, coba apa? Paham Bu? Sebagian ada yang belum paham. Jadi maksud Nabi, barang siapa yang berhubungan dengan istrinya di hari Jumat, karena ketika seseorang berhubungan dengan istrinya kan mau gak mau istrinya harus mandi gitu loh. Dan dia pun juga mandi. Lalu dia berangkat dan bersegera, lalu duduk di dekat imam, lalu dia menyimak dan dia mendapatkan pahala yang luar biasa tersebut. Jelas ini? Ya. Iya, ada. Tapi enggak harus hari Jumat. Jelas ya, Ibu? Oke. Itulah waktu-waktu disunahkan untuk mandi. Jadi, saya disuruh sampaikan nanti malam, Bu ya. Iya, iya, iya. Amanat dari Boci. Oh iya, oh, iya Bu Princess. Iya. Iya. Jelas ya. Oke, sekarang yang terakhir. Dan ini intinya. Bagaimana cara mandi? Bagaimana cara mandi? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mandi itu simple banget ya. Mandi yang berpahala dalam Islam ada dua. Mandi yang penting sah saja dan mandi yang sempurna. Kalau mandi yang penting sah saja, hanya dua poin yang ibu harus pegang. Yang pertama niat dan yang kedua seluruh tubuh basah. Yang niat dan seluruh tubuh basah. Terserah standnya kayak apa, cara ngebasainya kayak apa. Yang penting niat mau mandi, misalnya niat mandi haid, niat mandi junub, niat mandi ihram. Lalu udah basahin semua aja. Mau ibu pakai shower, mau pakai gayung, mau nyemplung ke laut, terserah, yang penting basah. Ini yang penting sah. Sah Pak Ustaz, sah. Tapi pahalanya gak sempurna. Tapi kalau ditanya sah, sah. Tapi ibu harus tahu ini. Karena kadang-kadang kita butuh cara mandi seperti ini. Contoh. Contoh. Ibu terlambat bangun. Sekarang waktu subuh habis jam berapa? jam 5.00 misalnya sudah syuruk, sudah terang. Misalnya ibu kebangun jam 5 kurang 10, qadarullah junub gitu lah, mungkin berhubungan tadi malam belum sempat mandi lalu tidur, kebangun jam 5 kurang 10, berarti ibu hanya punya 10 menit sebelum waktu subuh habis. Kalau ibu pakai mandi yang sempurna, ya gak sempat lah, gak sempat, gak keburu, baru selesai handukan saja sudah matahari terbit. Maka ibu terapkan mandi begini, yang penting basahin aja. Misalnya ibu di apa di sini punya kolam renang gitu, udah tinggal niat nyemplung blub naik lagi gitu loh. Itu tinggal nyemplung aja. Ya kalau enggak ada kolam renang, sumur juga bisa, loncat sumur masuk naik lagi gitu bisa. Pokoknya terserah lah. Pokoknya caranya gimana terserah. Atau misal ada bathtub udah kalau mau ngadi udah nyemplung blub naik lagi, basahin handukan, sholat selesai dapat. Karena kalau ibu pakai mandi yang sempurna nggak selesai, nggak dapat udah. Itu harus gitu. Itu harus. Atau terkadang di tempat-tempat lainnya di mana kita butuh simpel, butuh sederhana, yang penting basahin aja tubuh tersebut, niat sah. Jelas ini ibu, ya. Itu mandi yang penting sah. Jangan lupa niat dan basahin semuanya. Yang kedua, mandi yang sempurna. Mandi yang sempurna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandi yang sempurna kita bagi menjadi mandi junub dan mandi haid. Kalau mandi junub, saya akan bacakan langsung hadisnya ya, biar kita enggak mereka-reka lagi, enggak katanya-katanya lagi. Dari Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janaba yabda'u fayaghsil yadayhi. Nabi kalau mandi junub, maka beliau awali dengan mencuci kedua tangannya, kedua telapak tangan. Tsumma yafriq bi yaminihi 'ala shimali fayaghsil farjahu. Lalu Nabi menuangkan air ke tangan kirinya, lalu beliau membersihkan kemaluannya. Jadi yang pertama cuci kedua tangan, terus yang kedua cuci kemaluan kita. Lalu yang ketiga, tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Lalu Nabi berwudu persis seperti wudu mau salat. Wudunya wudu biasa. Ya. Dalam riwayat yang lain, habis membersihkan kemaluan, kita cuci dulu tangan kita. Bersihkan tangan, lalu wudu seperti wudu mau salat. Setelah selesai wudu, tsumma ya'khudhu al-ma' fa yadkhul asabi'ahu fi usuli sya'r. Hatta idza ra'a an qad istabra hafana 'ala ra'si thalatha hafanat. Lalu Nabi menuangkan air ke atas kepalanya sampai mengena kulit kepala. Lalu beliau memijit-mijit kepalanya dan membilasnya 3 kali. Kalau kita sekarang kan keramas gitu ya. Keramas. Lalu setelah itu bilas 3 kali. Tsumma afadha 'ala sa'iri jasadi tsumma ghassala rijlai. Lalu beliau membasahi seluruh tubuh beliau, dan dalam riwayat mulai dari sebelah kanan baru sebelah kiri. Selesai sudah. Ada tambahan dalam riwayat yang lain, tsumma ghassala rijlai, lalu terakhir cuci kaki. Pernah dengar enggak? Nah, tapi yang perlu ingat, cuci kakinya Nabi hanya ada di beberapa riwayat. Di dalam riwayat yang lain Nabi enggak cuci kaki. Dari sini sebagian para ulama menarik sebuah kesimpulan, cuci kaki itu jika dibutuhkan. Ingat loh, kamar mandi Nabi tidak seperti kamar mandi ibu-ibu sekalian. Kamar mandi di zaman Nabi itu tidak ada ubin, tidak ada marmer dan seterusnya. Otomatis begitu apa langsung bersentuhan dengan pasir dan segala macam kerikil. Jadi ketika beliau mau keluar untuk bersih, beliau cuci kaki lagi terlebih dahulu. Jadi itu penjelasan banyak para ulama. Adapun kalau kita nggak butuh cuci kaki, nggak usah, selesai masalah. Jelas ini? Jadi cuci tangan, habis cuci tangan, cuci kemaluan, bersihkan lagi, wudu yang sempurna, habis wudu yang sempurna, lalu basahi kepala, lalu dipijat-pijat, begitu selesai, bilas 3 kali, lalu setelah bilas 3 kali basahi semua tubuh dari kanan ke kiri. Selesai. Ya. Jelas ini? Nah, kembali kepada apakah memegang kemaluan membatalkan wudu apa tidak? Enggak. Kecuali dengan apa? Dengan syahwat. Wah, Masya Allah. Boce tanya belakang, Boce ini pinter-pinter semua belakang Boce. Masya Allah. Kajian kemarin, Masya Allah. Iya. Iya. Sabar-sabar. Biarkan saya menjawab. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, niat bermandi itu persis seperti niat berwudu, tidak diucapkan. Karena seluruh ulama sepakat niat itu letaknya di hati, bukan di lisan. Jadi terserah mau pakai redaksi apapun, tetapkan dalam hati kita, kita ingin mandi. Mau mandi apa nih? Mau mandi junubkah? Atau haidkah, atau mandi sunnahkah, dan seterusnya. Ya, bisa jelas Bu? Jadi gak usah diucapkan. Ya, tidak ada dalil sama sekali. Makanya saya bacakan langsung hadisnya, biar kita gak bingung. Makanya metode kita dalam masalah ini, saya langsung bacakan hadisnya. Saya ulangi lagi hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah. Kana Rasulullah idza tasala minal jama' yabda fayaksil yadai. Nabi kalau misalnya mandi junub, maka beliau mencuci kedua tangan beliau. Jadi beliau niat, lalu beliau cuci kedua tangan beliau. Lalu beliau tuangkan air ke tangan kiri, lalu beliau bersihkan kemaluan. Lalu beliau berwudu seperti wudu beliau ketika sholat. Lalu beliau membasahi kulit kepala beliau dan beliau keramas, beliau pijat-pijat. Lalu setelah itu beliau bilas 3 kali. Lalu beliau membasahi seluruh tubuh mulai dari kanan dan kiri. Dan tidak ada ucapan pas mengguyur harus dengan niat ketika memijit harus dengan niat. Tidak ada keterangan demikian. Niat itu di awal. Ada yang mengatakan demikian. Betul, kita hormati sesama kaum muslimin, tetapi kita punya kesepakatan Nabi lebih tahu daripada siapapun juga. Wa khairul haji hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini hadirin? Ya. Dan untuk mandi junub, wanita tidak harus mengurai rambutnya atau mengurai ikatan rambutnya. Ummu Salamah pernah bertanya, "Ini imra'atun ashaddu dhafri ra'si afa'an quduhu li ghusl janabah?" Aku nih wanita yang rambutku tuh tebal dan aku suka ngikat rambutku. Apakah aku harus urai? Kata Nabi, "La, enggak harus. Innama yakfiki an tahuthi ala ra'siki thalatha hasayat." Yang kamu harus lakukan adalah tuangkan air 3 kali ke kepalamu. Jadi tuangkan kepalamu 3 kali. Lalu kamu basahi seluruh tubuhmu, begitu. Tapi kalau kita kan kalau udah mandi junub kan udah diurai ya. Karena kan nggak enak kalau iya nggak orang atau orang Indonesia kan begitu. Iya, itu mandi junub. Adapun mandi haid hampir sama kecuali beberapa perbedaan. Mari kita simak perbedaannya. Dari Aisyah, Asma bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mandi haid. Apa kata Nabi? Ta'khudh ihdakunna ma'aha wa sidrataha. Tolong kamu persiapkan airmu dan daun bidara. Daun bidara itu bisa diganti dengan sabun. Fungsinya sama dengan sabun. Fatutahhir fatuhsinut tuhur. Maka berwudhu lah. dalam riwayat ya sama, cuci tangan, bersihkan kemaluan, berwudu. Tsumma tasubu ala ra'siha fatudallikuhu dalkan syadida. Lalu Anda tuangkan air ke kepala Anda, lalu Anda keramasi dengan kuat. Dengan kuat. Nah, ini membedakan juga. Kalau tadi pas janabah enggak ada keramas dengan kuat. Jadi keramasi biasa aja, tapi kalau ini agak lebih kuat. Hatta tablughu syu'una ra'siha, sampai benar-benar sampai pada kulit kepalanya. Tsumma tasubu 'alaiha al-ma. Lalu setelah itu dibilas. Tsumma ta'khudz fursatan mumassakatan fatutahhiru biha. Jadi setelah dibilas, guyur semuanya dengan air, lalu setelah selesai ambil kapas yang sudah dibasahi dengan minyak kasturi dan bersihkan dengannya. Asma bingung, kaifatu tahiru biha? Gimana cara bersihkannya? Jadi kan kata Nabi, ambil kapas yang sudah dibaluri dengan parfum, lalu bersihkan. Asma bilang, cara bersihnya gimana dan apa yang kita bersihkan ya Rasulullah? Kata Nabi, subhanallah tutahiru biha. Subhanallah, belum tahu juga. Ya udah bersihin aja. Asma belum connect juga. Gimana ya Rasul? Nabi tuh gimana cara jelasinya ya? Akhirnya Aisyah bisik-bisik, gini loh, ka'annaha tukhfi dzalik tatabbi'ina biha atharud dam. Maksud Nabi itu, masukkan kapas ke vaginamu lalu bersihkan sisa-sisa darah. Oh, ya ngerti. Jadi seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita mendapatkan kesimpulan perbedaan mandi haid dengan mandi junub. Yang pertama, kalau mandi haid ditekankan pakai daun bidara, artinya dengan sabun. Kalau janabah tidak ada kata-kata daun bidara di sana. Artinya apa? Artinya kalau kita pakai sabun ketika mandi haid itu dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita pakai sabun ketika mandi junub itu sekedar bersih aja. Jadi kalau pakai sabun di mandi haid itu pahalanya luar biasa. Ya, jadi pakai sabun ya, boci pakai sabun. Yang itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya ketika mandi haid itu ketika dikeramas itu agak lebih kuat daripada mandi junub biasa. Bahkan pas mandi junub biasa kan kata Nabi ke Ummu Salamah, tuangkan aja air ke kepalamu gitu loh. Tapi kalau mandi haid itu bahkan yang lebih bagus dibuka uraian rambutnya, itu lebih afdol lagi. Yang ketiga, ketika mandi haid selesainya itu bersihkan vagina kita dengan kapas yang sudah dibaluri dengan parfum. Tapi parfumnya parfum khusus Bu gitu loh. Jangan parfum Ibu disemprotkan pakai kepanasan, kesakitan, perih. Gitu loh. Itu kalau Ibu umrah di Mekah itu di toko parfum Mekah itu ada parfum khusus daerah kewanitaan, ada tuh di Mekah. Coba dia tanya deh. Jadi ada khusus. Jelas ya. Tapi kalau Ibu pergi ke toko parfum sini kayaknya enggak ada deh. Enggak ada, Daun siri. Oh ya, Abdul Samad Al-Qurasyi. Ah ya, masyaallah. Disunahkan. Iya. Iya, disunahkan. Kenapa enggak boleh? Karena itu tadi. Iya, karena itu memicu bakteri. Enggak, maksudnya ini dilarang secara mutlak atau hanya kasus Budian aja? Medis saja. Budian aja, ya, karena nggak karena kondisi budian atau ini berlaku untuk semua wanita? Oh, kalau ini nggak, artinya sekali lagi kesimpulan dokter itu bukan kebenaran mutlak, tapi ini hadis Nabi dan nggak ada pernah ada masalah, asal itu tadi ya parfumnya yang benar-benar aman gitu loh, yang itulah yang recommended lah gitu loh. Sabun bisa, tapi kalau bisa pakai parfum itu lebih bagus lagi. Kalau sudah kalau dipakaikan, maksudnya menyentuh gitu ya. Kembali lagi kepada pembahasan apakah menyentuh wanita menyentuh vagina atau menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak. Jawabannya kalau tanpa syahwat tidak. Iya, sama tadi kan udah. Untuk dulu, persis sama kecuali tiga itu hanya beda. Yang pertama ditekankan memakai daun bidara atau sabun, dan yang kedua keramasnya lebih keras. Yang ketiga dipakaikan atau dibersihkan liang vagina kita dengan kapas yang sudah diolesi parfum. Iya. Enggak harus wudu. Karena kan kaidahnya at-tahara minal hadatsil akbar tashma al hadatsal asghar, bersuci dari hadat besar otomatis menghilangkan hadas kecil. Gitulah. Yes, analogi sederhananya apabila noda-noda besar yang membandel hilang, apalagi noda-noda yang kecil-kecil biasa aja gitulah. Ya, iklan Rinso lah. Jelas ya Ibu-ibu? Oke. Okay. Yang terakhir, seperti kata Budian tadi, bahwa salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mandi bareng istri. Kuntu aktasil ana wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min ina'in wahin wa nahnu junuban. Aisyah mengatakan, aku itu mandi bersama Rasulullah di bejana yang satu gitu loh. Dan kami berdua dalam kondisi junub. Jadi disunahkan ibu-ibu mandi bersama suami. Boleh. Sehari tiga kali boleh. Ini perbolehkan. Caranya sama. Dan caranya sama dan juga variasi. Ya kan artinya bebas kan gitu ya. Nah Aisyah mengatakan, dan aku rebutan gayung dengan Nabi SAW. Jadi jangan terlalu kaku juga gitu loh, disemprot-semprotin aja gitu, diguyur-guyur makanya. Oh iya. Jelas ya. Terakhir mandi bareng sama suami tahun berapa? Masya Allah. Ya ini sunnah nih, coba ya dilakukan lah. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan demikian berakhirlah kajian tentang mandi. Wallahu ta'ala bisawab. Ada pertanyaan? Ibu-ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Pertanyaan. Waktunya 11.45, jadi 15 menit Pak Ustaz. Pertanyaan 5 menit dulu, saya ingin terangkan tentang tayamum, lalu kita buka tanya jawab bebas. Ya, siapa mau nanya dulu tentang mandi? Oh ya, gimana Bu, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kondisinya kita sebelum pergi, belum berwudu, kemudian masuk sholat, kita mau wudu, tapi ada situasinya, pertama tidak mungkin wudu di tempat umum karena misalnya tempat wudunya itu bercampur untuk laki-laki dan perempuan. Nah kondisi kedua itu kita wudu di toilet, Tetapi karena toiletnya itu kotor banget dan terlihat banyak najis, kita wudu tanpa membuka kaos kaki dan sepatu, maksudnya mengusap kuf itu. Jadi gimana, syah atau tidak? Ya, terima kasih. Sebagaimana tadi kita katakan, Bu, jazakallahu khairan, pertanyaan bermanfaat. Syarat pertama yang harus kita realisasikan adalah fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Aku saat memakainya dalam kondisi berwudu. Ini syarat mutlak. Kalau kita memakainya tidak dalam kondisi berwudu, enggak boleh, Bu. Maka solusinya pada saat itu kita wudu saja di toilet dengan buka apa namanya? Buka kaos kaki. Buka kaos kaki terus wudu semampunya di sana. Nanti kan itu najis, Pak Ustadz, kan gitu ya. Mungkin ada gambaran, mungkin ada najis. Bu, yang perlu kita ketahui, wudu kita tidak akan batal karena najis. Karena wudu kita batal karena hadas, bukan najis. Contoh misalnya, contoh ya. Ibu punya wudu nih. Terus gendong cucu atau anak yang usianya 3 tahun. Terus ngompol gitu loh, pipis di pangkuan kita atau di gendongan kita. Pertanyaannya, apakah ibu harus wudu lagi? Jawabannya enggak. Enggak harus wudu lagi. Yang tugas ibu membersihkan. Ganti baju, terus pakai yang bersih, tinggal sholat, selesai. Karena itu najis. Najis tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu pipis, buang air besar, buang angin, dan seterusnya. Najis tidak membatalkan wudu. Contoh ya, ibu ingin sholat duha. Udah wudu, terus pas jalan di ruang tamu nginjek basah-basah. Ternyata itu pipis cucu kita gitu loh, yang lagi tadi main. Maka apakah ibu harus wudu? Jawabannya tidak. Oh, anak, oke. Okay. Anak. Sensitif banget di sini ya. Dipandang. Oke, okay, anak kita. Akhirnya apa namanya? Kita kena najis. Apakah kita harus wudu lagi? Jawabannya enggak. Udah cuci kaki aja, selesai. Atau pakai kaki kita pakai tisu basah, selesai. Nah, begitu juga ini. Berwudu di toilet. Kalau memang udah kondisi itu ya nggak ada masalah, karena itu nggak merusak wudhu kita. Tinggal nanti yang mungkin ada najis-najis kita bersihkan sendiri aja. Bisa dipahami, Bu? Ya. Jadi wudhunya tidak perlu diulang ya? Cuma diusap aja. Gimana? Wudhu yang di toilet tadi? Iya. Nggak usah. Maknanya selepas anak kita buang air dan kita bersihkan kemaluan dia itu semua. Ada najis, kita boleh terus sholat gitu, Ustaz? Ya, bersihkan aja, tinggal cuci, sholat. Karena sekali lagi, memang banyak kekeliruan di masyarakat, karena mereka tidak membedakan antara najis dan hadas. Najis gak ada sangkut pautnya dengan wudu, gak ada sangkut pautnya. Wudu itu untuk hadas. Hadas itu seperti buang air kecil, itu tadi, BAB, buang angin, dan seterusnya, keluar madi dan seterusnya, keluar wadi dan seterusnya. Adapun misalnya najis, tinggal dicuci, selesai. Makanya ingat tidak ketika ketika Nabi berjalan dan menginjak najis, Nabi hanya membuka sendalnya dan terus melakukan sholat. Jadi gak ada sangkut pautnya wudu dengan najis. Wudu sangkut pautnya dengan hadas, bukan dengan najis. Hadas itu status, tidak terlihat, abstrak. Adapun najis, bendanya terlihat, pupnya terlihat, urin tuh terlihat. Nah, itu najis. Kalau wudu nggak terlihat, bisa jadi orang yang nggak punya wudu lebih bersih secara kasat mata daripada yang punya wudu. Allah Taala mungkin itu. Pak Ustadz tadi mandi bareng bersama pasangan disunahkan, oh, iya. Seperti pasangan itu. Yang sah. Ya, pasangan yang sah. Oh ya, halal toyiban. bila mandi junub itu bolehkah sesama pasangan saling mengeramaskan gitu loh, tapi niatnya memang mandi junub gitu. Boleh, Bu. Jadi saling ramas yang satu dengan yang lain. Boleh, saling siram-siraman, mengeramaskan, saling rendam-rendaman, saling lelep-lelepan gitu ya. boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bu. Jumlah yang tadi apa mencuci tangan dan mencuci kemaluan itu harus 3 kali atau sekali-sekali boleh? Tidak ada keterangan 3 kali ya. Jadi yang penting bersih aja gitu loh. Terus kalau yang di tengah-tengah mandi kita buang air kecil gitu, apakah harus mengulang mandinya atau setelah mandi cukup wudu lagi? Cukup wudu lagi aja. Kasih. Iya. Ustadz, kalau yang tapi yang perlu kita ingat gini loh, artinya kita lihat kita hadasnya itu di waktu yang kapan, artinya parameter mandi kan jelas ya, inti mandi itu ketika semuanya basah, ketika semuanya basah. Contoh kita buang air, kita pipis sebelum pas lagi keramas gitu, pas lagi keramas kita pengen pipis, akhirnya kita pipis, terus habis keramas kan kita mengguyur semuanya tuh, ya sudah nggak usah mandi, nggak usah wudhu lagi, karena inti mandi adalah membasahi seluruh tubuh, dan ketika hadas besar itu terangkat, otomatis hadas kecil pun terangkat. Itulah. Ya ada pertanyaan? Bu Ade, waduh Bu Ade udahlah, iya. Yang tentang setiap setelah pingsan itu, Ustaz. Saya beberapa kali ngalami pingsan itu. Situasinya sebelum pingsan itu kan agak lama sampai terjadinya jatuh pingsan, misalnya sakit dulu gitu. Jadi bisa jadi terjadi misalnya waktunya duhur atau maghrib, itu bisa jadi habis waktu sholat untuk proses pingsannya itu sampai kebangun segernya. Jadi tadinya sakit dulu, terus ke kamar mandi misalnya, terus selalu terjadi pingsan. Itu sesudah pingsan gak bisa langsung kayak tadi contoh yang di hadis langsung beranjak untuk wudu gitu. Takes time berapa, 15 menit, 20 menit, 30 menit untuk benar-benar segar bisa bangun lagi. Nah, kalau situasi kayak gitu, apakah langsung kita putuskan untuk mendingan di jama' aja atau gimana? Fattaqullah masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu salah satu intinya adalah kekhusyuan. Oleh karena itu, ketika ada rukhsah menjama', kita gak harus paksakan sehingga kita nanti gak khusyuk juga gitu loh. Jadi kita bisa ambil rukhsah itu, kita jama' aja, sehingga kita bisa sholat dalam kondisi fit, fokus, dan nyaman gitu loh. Kalau asar itu kan pasangan jama'nya zuhur ya, maka gak bisa kita jama'. Iya, jadi asar kan pasangan jama'nya adalah zuhur. Jadi kita gak bisa jamak dengan maghrib, karena itu bukan pasangannya yang halal gitu loh. Itu selingkuh kan gitu ya, karena asar itu pasangannya zuhur. Maka kalau asar, kita harus sholat sebelum matahari terbenam. Usahakan semampu kita, karena rukhsah gak ada pada saat itu. Ya. Oh iya, karena kan mandi hukumnya sunnah. Ya, kita poin yang terakhir, singkat saja, tayamum, ini penting. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sudah belajar tentang tata cara wudu, dan kita baru saja membahas bagaimana cara mandi. Tapi kan terkadang kita berada dalam sebuah kondisi di mana kita tidak bisa mengerjakan wudu atau mandi tersebut, gitu loh. Ternyata Islam itu gampang loh ibu-ibu sekalian. Ketika kita gak bisa mandi atau kita gak bisa berwudu, maka kita bisa menggunakan opsi tayamum. Bagaimana ketentuannya? Mari kita simak. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw ja'a ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Saya bisa baca. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci, usapkanlah pada wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Iya. Terima kasih, Bu. Jadi Allah SWT mengatakan, "Wa in kuntum mardha," apabila kalian sedang sakit, "aw 'ala safarin," atau kalian sedang safar, "aw jaa'a ahadum minkum minal ghaid," atau kalian buang air, "aw lamasum nisa," atau kalian berhubungan dengan istri kalian, "falam tajidu ma'an," dan kalian tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air, "fatayammamu sa'idan thayyiban," maka bertayamumlah dengan apa? Dengan sa'id. Sengaja saya enggak terjemahkan sa'id karena ini nanti akan jadi kata kunci. Maka bertayamumlah dengan sa'id yang suci, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tayamum disyariatkan untuk memudahkan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hal apakah yang digantikan oleh tayamum? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tayamum itu untuk mengganti wudu dan mandi. Nah, ini camkan. Jadi bukan hanya wudu saja, tapi mandi juga bisa digantikan dengan wudu. Digantikan dengan tayamum. Hadirin sekalian, hadis Jabir, ada sebuah riwayat Jabir mengatakan, "Kami pernah melakukan safar. Lalu ada salah satu teman kami yang kepalanya terluka parah. Lalu ia beristirahat di malam hari, qaddarallah, pada saat ia tidur ia mimpi basah. Maka begitu ia bangun di pagi hari untuk mengerjakan sholat subuh, dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, 'Hal tajiduna li rukhsah fit tayamum?' Menurut kalian bagaimana? Apakah aku boleh tayamum? Karena kepalaku ini terluka parah." Faqalu, "Ma najidu laka rukhsah wa anta taqdir 'alal ma." Tidak ada rukhsah bagi Anda karena ada air. Karena ada air. Kan ada air nih. Harus mandi. Fagtasala famat. Maka orang ini mandi lalu mati. Karena lukanya enggak boleh kena air. Apa yang terjadi? Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami pulang ke kota Madinah, lalu Nabi diberitahukan tentang kasus ini, beliau marah besar dan beliau mengatakan, "Qataluh, qatalakumullah." Mereka telah membunuh orang tersebut dengan fatwa mereka. Maka Allah akan bunuh mereka. Artinya Allah akan balas, Allah akan siksa mereka pada hari kiamat. Ala sa'alu illam ta'lamu, kenapa mereka enggak bertanya kalau enggak tahu? Fa inna ma syifa'u li su'al, karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Ya kalau enggak tahu jangan asbun, nanya, kata Nabi. Jangan kasih fatwa. Ini bahayanya fatwa tanpa ilmu, ibu-ibu sekalian. Bisa jadi fatwa kita membuat orang meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan. Lalu Nabi mengatakan, cukup bagi dia tayamum. Kenapa disuruh mandi? Tayamum. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Jadi dari sini tayamum bisa untuk mengganti wudu dan mengganti mandi. Itu poin. Poin yang kedua. Ayat ketiga. Poin yang ketiga. Dari dua dalil di atas, Al-Ma'idah ayat 6 dan hadis Abu Daud di atas, maka kita bisa tarik sebuah kesimpulan. Tayamum kita lakukan jika kita tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air. Jadi tidak menemukan air atau tidak bisa menggunakan air walaupun air itu ada, seperti kasus orang yang sakit tadi. Air ada, tapi dia gak bisa, ketika dipaksakan mati. Maka Nabi marah besar. Kenapa gak tayamum aja? Surat Al-Ma'idah mengatakan, falam tajidu ma'an, kalau kalian tidak menemukan air. Jadi tayamum itu ibu-ibu sekalian, ketika kita tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air pak, walaupun air itu ada. Dan oleh karena itu simak baik-baik. Jika kita sedang berada di pesawat dan air itu ada, untuk wudu bisa, kita tidak boleh tayamum. Sebagaimana yang dilakukan banyak umat Islam pada hari ini. Nggak boleh. Dan kalau dia tayamum, bersucinya tidak sah. Dan sholatnya pun tidak sah. Tapi kan kita sedang safar, baca dong ayatnya. Memang hanya sebatas safar bisa tayamum. Kan Allah mengatakan Al-Ma'idah, wa in kuntum mardha, ketika kalian sakit, au ala safar, kalian sedang safar, au ja'a hadun minkum minal ghaid, atau buang air, atau berhubungan dengan istri kalian, dan kalian tidak menemukan air. Itu toiletnya jelas, Bu. Ada tuh toilet, gitu loh. Orang setengah jam yang lalu ibu pipis di sana. Kenapa sekarang jadi tayamum? Tidak dibenarkan. Mau pakai mazhab apapun gak dibenarkan. Harus berwudu. Makanya yang paling enak kan wudu tapi mengusap khuf. Oh enak, simpel, gak usah buka-buka segala macam. Paling buka lengan aja, simpel aja. Jadi ini apa lo kita camkan. Dan kita bisa juga mengusap apa atas jilbab kita, sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi udah gampang gitu kan, jangan digampang-gampangin lagi deh, gitu loh. Karena ini banyak kejadian. Dan yang disayangkannya sebagian pramugari melarang, khususnya pramugari Indonesia, saya nggak tahu kenapa. Kayak misalnya kita mau umroh itu pramugari sudah wanti-wanti, masuk waktu asar atau masuk waktu zuhur, yang mau mengerjakan sholat tayamum saja. Gimana tayamum saja? Orang ada air. Saya waktu itu pernah ingin pengen wudhu, terus diarahkan sama pramugarinya, pak sebaiknya tayamum gitu loh. Saya bilang enggak mbak, harus wudhu. Enggak tayamum mbak, wudhu mbak, gitu kan. Pokoknya begitu. Terus nanti nanti becek, nggak boleh basah gitu loh. Saya bilang nanti abis saya keluar mbak masuk aja, becek nggak kira-kira? Kan wudhu yang sunnah nggak akan membuat becek toilet gitu loh. Dan kalau ada tetes-tetesan di lantai itu biasa lah, orang buang air kecil juga mungkin ada orang cuci muka. Kadang-kadang kita di beberapa flight atau maskapai kita dikasih sikat gigi kok, berarti kan sikat gigi bisa. Kalau sikat gigi nggak bisa, wudhu, kenapa wudhu nggak boleh? Saya tanya, mbak, kalau saya cuci muka di toilet boleh nggak? Oh boleh pak. Kalau cuci tangan boleh? Boleh. Kalau cuci kaki? Boleh. Terus kenapa saya nggak boleh wudhu? Kan wudhu itu cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Bedanya apa? Kenapa wudhu nggak boleh? Kalau orang cuci muka boleh. Jadi ini nggak tepat sama sekali. Walaupun kita bisa pahami kekhawatiran mereka itu, karena sebagian orang kalau wudhunya tuh banjir gitu loh, semuanya basah. Tapi kan nggak bisa dipukul rata begitu dong. Dan basah-basah sedikit kan biasa lah. Dan memang tugas pramugari salah satunya ngapain? Keringin toilet kan begitu. Kan begitu kan? Benar. Benar, iya. Benar. Membersihkan toilet gitu. Makanya mereka digaji mahal itu kan begitu. Jadi iya kan? Jadi enggak ada masalah sama sekali. Enggak semuanya ya, tapi ada sebagian tuh kayaknya ribet banget padahal dia muslimah. Kan begitu. Jadi kadang-kadang saya pernah bilang, "Mbak, Pak, tayamum aja ya, saya pengennya juga gitu loh mbak, tapi ini gak boleh gitu loh, ini bukan agama saya, ini agama Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi setelah itu, terus kadang-kadang saya nggak akan ke toilet kalau Mbak kasih peraturan resminya. Nggak ada peraturan resmi, ini cuma khawatiran aja. Jadi wudhu aja nggak ada masalah, walaupun diarahkan pramugari tetap wudhu, karena pramugarinya nggak tahu. Makanya saran saya ini pramugari harus belajar fikih juga gitu loh, biar penting ya. Masya Allah. Masih kan udah pensiun, masih. Oh iya, makanya bukan, tapi kita nggak pernah ketemu kan ya. Alhamdulillah nggak pernah ketemu. Oh iya, ya alhamdulillah kita nggak pernah ketemu lah, masya Allah. Simpel aja wudhu normal, tapi kan itu tadi misalnya kita mengusap khuf, jadi udah tinggal pakai kaos kaki, tinggal usap aja. Terus jilbab pun kan juga bisa diusap di atas. Ya udah tinggal lengan aja, kan sama kayak kita mau cuci muka, mau seger-segeran di apa namanya di pesawat kan juga demikian. Boleh 3 kali, boleh 2 kali, boleh 1 kali. Itulah. Benar. Iya. Terus mimisan lagi sampai 3 kali, saya bilang tayamum aja itu apa sah itu? Mimisan? Iya, jadi darah wudu, saya suruh wudu, terus mau pergi ke masjid, mimisan lagi sampai 3 kali. Oh, enggak usah mimisan, enggak membatalkan wudu, Bu. Enggak usah tayamum, langsung berangkat sholat aja. Itulah. Iya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi sekali lagi pertanyaannya bisa atau tidak, bukan mau atau enggak. Sebagian orang malas akhirnya tayamum. Kecuali kalau misalnya di pesawat itu turbulence ya. Misalnya turbulence berapa kali, khususnya dari Maskat nih gitu loh. Berapa kali saya dapat pas waktu subuh kan turbulence, jadi akhirnya enggak bisa, enggak boleh beranjak dari kursi, ya udah tayamum selesai. Gitu loh. Berarti tayamum selesai. Tapi kalau bisa kenapa enggak? Jelas ini, Bu. Jadi kalau kita nggak usah kaku-kaku banget, tetapi jangan juga terlalu menggampangkan, karena agama kita ini udah mudah. Kalau dipermudah lagi ya bisa merusak tatanan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Ini juga poin penting. Allah menyatakan tayamum harus dengan sa'id. Apa itu sa'id? Coba dibaca lagi, Bu Evi. Ayat ke-6, tapi yang di poin tayamum aja. Tolong pakai mic. Dan jika kalian sedang sakit, dari situ. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Ya, terima kasih. Diterjemahkan oleh mayoritas mushaf-mushaf terjemahan kita dengan debu. Kan gitu ya. Dan sebagian orang tidak memperhatikan masalah ini. Atau menggampangkan. Kan gitu ya. Tayamum itu dengan debu. Nah, pertanyaan saya. Kalau kasus tadi, kita turbulence, dan kita tidak bisa berwudu, maka kita bertayamum. Saya ingin tanya, di dalam pesawat Airbus atau Boeing 777 atau Boeing 747, nyari debunya di mana? Emang ada debu? Coba tanya pramugari, ini ada 2. Hah? Kursi berdebu? Kursinya berdebu? Tuh. Berdebu? Berdebu ya ternyata ya. Hadirin sekalian, sa'id itu bukan debu. Sa'id itu setiap permukaan di muka bumi ini. Baik permukaan yang alami, permukaan alami ya tanah, pasir, bawah kan gitu ya, atau batu, atau yang non alami seperti dinding rumah ini kan buatan. Tapi kenapa bisa juga? Karena permukaan buatan itu dari bahan-bahan alami juga. Tapi cuma dibuat aja sama manusia, diaduk-aduk. Jadi itu sa'id. Nah ini penting. Karena ibu-ibu pernah dengar gak? Ada fatwa, dan saya pernah dengar langsung fatwa ini. Kalau mau safar, itu jangan lupa bawa seplastik debu. Biar tayamumnya gampang. Karena di pesawat kan susah nyari debu. Kejadian diamalin. Jadi ada orang tuh bawa kantong kresek isinya debu. Terus begitu gak bisa wudu, yaudah. Gitu kayak powder gitu ya. Terus gitu. Ini keliru. Soit itu bukan debu, bukan tanah, bukan pasir. Soit itu semua permukaan di muka bumi ini, baik yang alami maupun yang buatan. Jadi ini yang perlu kita camkan baik-baik. Makanya berkata Abu Ishaq, seorang pakar bahasa, as-sa'idu wajhul ard. Soit itu permukaan bumi. Gitulah. Jadi udah bebas. Ibu mau tayamum di sini bisa, mau di apa karpet bisa, mau di lantai bisa, di dinding bisa, bebas, di jendela bisa, itu sa'id. Jadi itu yang tepat. Allah Ta'ala, bukan debu. Wajhul ard, kata para ulama. Permukaan di bumi ini itu debu. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua dari terakhir, intinya, bagaimana cara bertayamum? Bagaimana cara kita bertayamum? Saya akan bacakan hadis Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir menyampaikan pengalamannya, ajnabtu, aku junub. Berarti junub hadas apa nih? Besar, harus mandi kan gitu ya. Falam usib ma'an, aku cari air gak ketemu-temu, kata beliau. Fatama kat fi sa'id. Maka saya putuskan untuk tayamum. Lalu Ammar berpikir, kalau wudu, tayamumnya apa? Muka dan tangan. Kalau saya kan junub, berarti harus semua tubuh nih. Karena kan junub itu harus mandi. Berarti harus semua tubuh. Akhirnya dia guling-guling di padang pasir gitu loh. Dia guling-guling begini, gitu-gitu aja. Guling-guling aja biar semuanya berdebu. Wa sallaitu. Lalu aku sholat. Begitu ketemu Nabi, cerita, ya Rasul, tadi di perjalanan saya junub, enggak ada air, ya udah saya guling-guling aja. Menurut engkau gimana? Kata Nabi, innama kana yakfika hakadha. Ya bukan begitu mas, cukup begini nih. Wadaraban Nabi bikafaihil ard. Nabi memukulkan tangannya ke permukaan bumi. Jadi permukaan. Wanafaka fihima. Lalu Nabi meniupkan ke arah kedua telapak tangannya. Terus tsumma masaha bihima, lalu Nabi mengusapkan tangannya ke wajahnya, wa kaffai, dan kedua telapak tangan. Selesai. Jadi bukan sampai siku. Bukan. Enggak. Itu junub. Jadi ini menunjukkan bahwa mengganti wudu maupun mandi sama aja, enggak ada bedanya. Sama saja. Hadis ini Bukhari Muslim. Jadi sekali lagi, tepukan sekali aja, tiup. Jadi khususnya kalau memang agak benar-benar berdebu gitu ya, jadi biar gak kayak powder, tiup, terus usapkan sekali, selesai. Itu aja. Sekali aja. Itu hadisnya. Hadisnya Bukhari Muslim. Makanya kita langsung baca hadisnya. Tuma masaha bihima wajahu wa kafai. Lalu beliau mengusap wajahnya dan telapak tangannya sekali. Telapak tangan, gak sampai siku. Hadisnya Bukhari Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Yang terakhir bagaimana jika kita sudah tayamum lalu kita sholat terus ketemu air gitu. Apakah kita harus ngulang sholat kita? Mari kita baca hadis penutup kita pada pagi hari ini. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kharaja rajulani fi safar. Dua orang sahabat Nabi itu sedang melakukan safar. Fa hadaratis shalah wa laysa ma'ahuma ma. Ketika masuk waktu salat enggak ada air. Fatayammama sa'idan thayyiban fa shallaya. Maka mereka bertayamum dan mereka salat. Begitu selesai salat beberapa waktu kemudian wajadal ma fil waqt. Mereka ketemu air dan masih masuk waktu salat. Jadi mungkin sholat asar begitu jam 5.15 misalnya ketemu air. Tuh, nih gimana nih gitu loh. Akhirnya mereka berbeda pendapat. Fa'ada ahaduhumal wudhu'a was-shalah wa lam yu'idil akhar. Yang pertama dia putuskan untuk wudhu dan mengulangi sholatnya. Dan yang kedua, kan kita udah sholat buat apa lagi? Pokoknya saya enggak ngulang. Tsumma ataya ar-rasul. Akhirnya terjadi deadlock, semua tetap kekeh. Yang satu sholat, yang satu enggak sholat lagi. Maka mereka mendatangi Nabi SAW begitu sampai di kota Madinah. Dan mereka cerita tentang masalah mereka. Apa kata Nabi SAW? Nabi berkata kepada orang yang tidak mengulang ashabta sunnah. Engkau telah mengikuti sunnah. Dan sholatmu tadi sudah cukup. Dan Nabi berkata kepada orang yang ngulang sholatnya, lakal ajru marratain, engkau mendapatkan dua pahala. Jelas ini? Apa yang jelas, Bu? Berarti yang benar yang mana? Ini Ibu ngangguk-ngangguk aja, Masya Allah Ibu di sini nih. Ini yang benar yang mana coba? Hah? Hah? Yang benar yang sunnah atau yang dapat dua pahala? Ini bingung nih. Yang satu dua pahala loh. Hah? Gimana Bu? Ini yang ngangguk-ngangguk tadi. Bu Haji, yang benar yang mana? Tapi gimana dua pahala Bu? Gimana gitu tafsirnya? Hah? Ibu-ibu sekalian, yang benar adalah yang tidak mengulang. Karena Nabi jelas mengatakan faqad asabta sunnah, engkau sudah mengikuti sunnah. Terus bagaimana yang dua pahala? Inilah kehebatan gaya komunikasi Nabi SAW. Nabi menyalahkan orang itu dengan bahasa positif, bukan pakai bahasa negatif. Nabi mengatakan, ente salah, enggak. Engkau mendapatkan dua pahala. Apa maksud dua pahala? Jadi pahala yang pertama pahala sholat. Pahala sholat yang pertama pahala sholat. Pahala yang kedua pahala berijtihad dan salah. Kita tahu bersama dalam dunia fikih, Nabi mengatakan jika ada ahli ilmu yang berijtihad lalu benar, dia dapat dua pahala. Dan kalau dia salah, dia dapat satu pahala. Karena dia sudah berusaha, salah dapat satu pahala. Kalau benar, dua pahala. Nah, kata Nabi, engkau mendapatkan dua pahala. Jadi satu sholat, satu ijtihad. Berarti dia salah, gitu loh. Karena kalau benar harusnya dapat tiga pahala. Satunya sholatnya, dan yang kedua ijtihad berikutnya. Jadi yang asabta sunnah, yang pertama tadi, itu dia dapat tiga pahala. Begitu Bu Aci ya. Tadi Bu Aci mengatakan yang sunnah lebih besar pahalanya. Begitu kan? Bu Aci udah tahu kayaknya tuh, Masya Allah. Apa, nebak aja? saya baru aja kagum sama Bu Aci. Ternyata asal nebak. Iya, jadi yang pertama mengatakan Anda mengikuti sunnah, maksudnya Anda dapat tiga pahala. Karena pahala pertama pahala sholat, yang kedua pahala beristihadnya benar. Jadi pilihan Anda benar tuh, gak ngulang lagi. Adapun yang kedua, pahala sholat dan pahala ijtihad Anda salah dua. Dan ini pelajaran berharga, pentingnya fikih dalam memberikan nasihat. Pentingnya berdakwah dengan kalimat positif gitu loh. Ini penting, kalimat positif tuh penting. Dan Nabi SAW gak mengatakan yang sunnah itu tiga pahala, nanti yang salah tuh berkecil hati. Enggak, Anda mendapatkan sunnah dan Anda dapat dua pahala, itu kan semuanya senang, happy gitu loh. Padahal saya salah sih, benar. Tapi kan paling gak dapat dua lah. Nah kadang-kadang nih kita nih kalau dalam mengkritik orang, menasihati orang, lupa tuh kalimat positif gitu loh. Ketika kita mengkritik suami, kira-kira bahasa kita apa? Hah? Lo sih gitu kan gitu. Subhanallah. Tuh sotoy, Masya Allah suaminya sotoy. Masya Allah. Masya Allah sotoy kan gitu. Jadi ini gak tepat. Jadi kalau kita mau kasih masukan, kasih kritikan, itu kasih kalimat-kalimat positif gitu loh. Ibu panggil suami apa? Yang ya? Yang kamu kan, oh tuh ada. Oh iya, Masya Allah, Masya Allah. Oh benar ya. Masya Allah luar biasa. Pak Dodi datang langsung istrinya bilang ya yang. Jadi ibu sekalian, lihat ini fikih komunikasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo bisa mengingkari orang, orang tuh nggak tersinggung loh. Orang tuh seneng gitu, dapat dua pahala, Masya Allah. Padahal Anda tuh salah gitu loh. Nah ini yang perlu kita camkan. Khususnya buat suami kita dulu deh, buat anak-anak gitu loh. Ini kan kadang-kadang ketika anak kita salah, kita lupa sisi baiknya. Makanya, dan ini pelajaran, ini penting, ketika kita mengkritik orang, kita tidak boleh melupakan prosesnya. Lihat, Nabi mengatakan dua pahala. Pahala pertama apa? Pahala sholat. Pahala kedua, pahala ijtihadnya yang keliru. Berarti kan dalam Islam, kita harus menghargai usaha orang gitu loh. Walaupun mentok-mentoknya dia salah. Nah itu kadang-kadang kita lupa tuh kalau mengkritik. Kan begitu ya. Kemarin saya mengisi kajian di tempat yang sangat kental kultur, ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Terus saya pernah ditanya, saya jawab begini, yang pertama kita yakini bahwa saudara kita mengerjakan ibadah yang sesuai, tidak sesuai dengan mengerjakan ritual tersebut, itu niatnya baik. Dan insya Allah dapat pahala dengan niatnya. Dan yang kedua, betapa indahnya jika niat baik itu kita sandingkan dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita lihat dalilnya ada apa tidak. Nah ternyata tidak ada. Oleh karena itu marilah kita memperbaiki diri dan seterusnya. Itu orang senang, gak ada masalah. Padahal maksudnya kita nyalain dia kan. Tapi kan ketika iya ya, niat saya itu baik, dapat pahala, itu orang senang. Nah jadi ini yang perlu kita camkan. Dan kita gak usah skop yang besar-besar, ke suami dulu. Kadang-kadang suami udah berusaha, kita lupa mengapresiate usahanya. Kita hanya lihat hasilnya, dan ini gak boleh. Atau anak kita lah. Anak kita udah belajar matematika, matematika tetap aja dapat 3,5. Nah itu kan kita harus apresiasi prosesnya. Nabi aja mengapresiasi proses seseorang walaupun salah. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah tayamum, ya sudah ketemu air, bukan berarti kita harus ngulang, gak perlu ngulang lagi. Dan gak perlu wudu lagi. Tidak perlu wudu lagi sampai tayamum kita itu batal. Kalau tidak batal, silakan sholat lagi dengan tayamum yang sebelumnya walaupun sudah ada air. Itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Boleh, Bu. Boleh. Bagus itu, Bu. Luar biasa. Boleh. Membaca syahadat. Iya, membaca syahadat. Enggak perlu cabat tangan, enggak perlu. Lihat lihat ya, mengislamkan orang kan bebas, bisa bisa apa namanya, yang penting ada saksi lah. Jadi ada saksi, saksi itu penting untuk hukum dunia. Karena kalau ada orang masuk Islam nggak ada saksinya, terus gimana orang tahu dia sudah masuk Islam? Ada orang masuk Islam di hutan Kalimantan, hanya di depan misalnya di gajah, badak bercula satu, terus dia kodolo meninggal di hutan Kalimantan. Maka pas jenazahnya dibawa ke Jakarta, maka jenazahnya diproses dengan cara apa? Dengan cara agama yang sebelumnya, karena nggak ada orang tahu dia masuk Islam. Maka pentingnya saksi itu di sana. Gitu. Ya. Pengalaman Ustadz itu di pedalaman daerah Jambi, ada suku anak dalam berkeinginan untuk masuk Islam. Di sana memang ada laki-laki banyak, tapi lelaki itu kan bukan Islam, bukan Muslim. Ya. Sedangkan kita yang datang ini Muslim, tapi wanita semua. Nggak apa-apa, sudah Islamkan aja. Boleh. Nggak harus, nggak harus. Katanya itu harus dibawa ke kampung. Ya kelamaan, nanti kalau meninggal di jalan gimana? Jangan udah islamkan di situ. Kita nggak berani waktu itu, Ustaz. Jangan, islamkan aja di situ. Nggak harus syaratnya laki-laki atau perempuan. Ya, begitu. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ibu-ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, kita lanjutkan nanti jam 1 siang ya. Akan, jam 1 siang. Saya berharap ibu-ibu tetap di sini. Jadi ilmunya masih banyak yang Pak Ustadz mau di-share. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Cukup sekian. Terima kasih jazakallahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.